Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamati sultanihi. Nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuru syukra syakirin. Wa nusallimu 'ala 'abdihi wa habibihi wa rasulihi Muhammad kama sallahu wa malaikati 'alaihi. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Mil'us samawati wa mil ardi mil umma syi'ta min syai'in ba'd. Tentu yang paling layak kita ucapkan di setiap aktivitas kita, bahkan di setiap denyut kehidupan kita ini adalah memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Juga setelahnya kita membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikat yang telah memberikan salam kepada beliau. Malam ini insyaAllah ikhwan dan akhwat sekalian, semoga Allah berkahi waktu kita ke depan, lanjutan bahasan dosa-dosa besar. Dan judul dosa besar kita malam ini adalah duduk di tengah-tengah halaqah. Duduk di tengah-tengah halaqah. Seperti itu judulnya. Nanti akan kita rincikan lebih panjang lebar. Bahasan malam ini sebenarnya berbicara tentang adab majlis. Adab majlis. Jadi seperti majlis ilmu seperti ini, atau kalau lagi ngumpul dengan keluarga, sama teman-teman, ada adab-adabnya. Dan adab ini adalah kemasan. Misal, kalau dihidangkan dua buah makanan sama jenisnya, misal nasi goreng sama nasi goreng. Nasi goreng yang pertama, berasnya, nasinya diserakin, kemudian lauknya pun berserakan. Dihidangkan begitu saja, telurnya diceplok, langsung dicampur, berantakan, acarnya tidak ditata sedemikian rupa, diacakin. Menu yang kedua, atau piring yang kedua, sama menunya, sama nasi goreng, tapi nasinya itu dibuatin tatakan, sehingga berbentuk, baik itu bulatkah, atau berbentuk bintangkah, acarnya ditata dengan rapi di sebelah. Ada garnishnya, timun, telur, segalanya itu ditata dengan rapi, bahkan telurnya pun mungkin dibentuk dengan rapi. Dua jenis makanan yang sama, campuran yang ada di dalamnya juga sama sebenarnya. Jadi ini nasi, ada telur, ada acar, cuman yang ini berserakan, dihidangkan begitu saja, ini ditata. Kira-kira mana yang lebih membuat antum tertarik untuk makan? Sama, gitu kan. Saya yakin kalau antum punya cita rasa, kita akan pilih yang kedua. Dan ini memang selain rapi, kelihatannya bersih, juga nyaman, melihatnya juga enak. Saya yakin kalau antum punya kamera, dihidangkan dua jenis makanan ini, antum akan foto yang satunya, yang rapi tadi. Selain memang membangkitkan keinginan kita untuk makan. Saya pernah didik istri saya dan saya katakan, waktu saya ingin ditatah makanan, saya berikan contoh seperti tadi itu. Lalu saya bilang, ini kalau diserahkan seperti ini nasinya, keberadaan lautnya dengan ditata, beda. Orang lebih tertarik memakan yang tertata. Dan kalau diikuti dengan niat yang ikhlas, itu ada pahalanya tuh. Kalau seorang istri nata begitu, bukan hanya sekedar jadi, dia memang tata dengan bagus, itu ada pahalanya. Nah, seni dalam menata ini dalam bahasa agama kita itu adab. Adabnya. Ini ditarik dalam semua ya. Pakaian, ada adab berpakaian. Makanan, ada adab makan. Ya. Majelis, duduk, ada adabnya. Bahkan kalau antum ikutin kajian kitab yang saya bedah di tempat lain, judulnya Minhajul Muslim, itu memang belum sampai ke bab adab, tapi akan ada bab khusus adab. Ada adab kepada Allah, ada adab kepada Nabi Muhammad SAW, ada adab kepada Al-Quran, ada senihnya di situ, ada kemasannya. Beda antara orang sholat, bangun sholat malam dalam kondisi ngantuk, langsung wudu, sholat dengan kondisi dia begitu. Bajunya mungkin keringatan, badannya keringatan, bajunya bau, gitu kan? rambutnya acak-acakan, kemudian sejadahnya juga kotor. Ya asal jadilah, yang penting sholat malam. Dengan ada orang pas bangun malam mandi segar pakai sabun, pakai sampo, niat memang supaya segar, sejadahnya dibubuhi minyak wangi, kopiahnya bersih, mukenahnya bersih, minum teh hangat baru sholat, mana yang lebih enak? Nah, kemasan yang kedua ini namanya adabnya, adab dengan Allah. Beda itu, pahalanya beda. Makanya Abu Hanifah rahimahullah, pernah saya sampaikan kisah ini ringkas ya. Pernah beliau itu terkenal sekali, setiap jalan pagi ketemu sama murid-muridnya atau dilihat, beliau punya sebuah toko sutra di Irak, terkenal sekali. Dan beliau selalu menggunakan baju yang bagus, kalau beliau lewat itu bau wanginya kecium gitu kan. Satu waktu murid-muridnya sempat bilang, ini Abu Hanifah bertemu dengan kita saja begini penampilannya, gimana kalau dia sholat malam? Kata Abu Hanifah rahimahullah, padahal saya kalau sholat malam itu pakai baju tidur. Seperti kita lah, mungkin pakai baju kaos, pakai celana asal jadi, sarungnya juga mungkin udah tua gitu kan. Kata Abu Hanifah, seakan-akan Allah sedang menegur saya nih, mengingatkan. Mulai malam itu beliau selalu menentukan setiap malam pakai baju baru. Khusus sholat malam pakai baju baru. Adabnya lain. Dan seperti ada sebuah, gimana sih kalau dikemas itu akan lebih indah. Tarik dalam semua keadaan nih. Dan memang Islam seperti itu ya. Dalam masalah hubungan suami istri biologis, Nabi SAW mengatakan, bukan dari golonganku yang tidak memulai hubungan biologis dengan cumbuan. Dalam Islam ada seni itu. Berbicara, menatap wajahnya pasangan, kemudian mengucapkan kata-kata sayang. Nabi SAW sampai mandi dulu dengan Aisyah berdua, sampai Aisyah mengatakan begitu dalam riwayat Bukhari. Beliau ngobrol, nanyain permasalahannya apa, terus semua kata-kata indah gitu kan. Sayangnya kita mengemas ini pada saat orang pacaran, salah. Pacarannya pada yang bukan istrinya. Maka lain gitu. Ada kemasan dalam Islam. Bahkan Nabi SAW mengatakan, bukan golonganku, dianggap bukan orang Islam tuh kalau enggak punya seni di situ. Baca Al-Quran, kata Nabi SAW, laisa minna man lam yataganna bil Quran, dalam hadis Bukhari. Bukan golongan kami yang tidak coba menghiasi suaranya, memperindah dalam baca Quran. Ada seni, adabnya di situ, kan gitu. Jadi kita ini dalam Islam semuanya punya tata krama nih, semuanya. Tata krama, adabnya tadi dengan Allah, kemasannya itu ya, seninya di situ. Itu memang ada. Sayangnya kita selalu mendengar istilah seni ini hanya kalau orang ngukir patung dianggap seni. Orang melukis, orang yang dilukis misalnya kemudian mirip dikatakan seni. Menari-menari dianggap seni. Padahal dalam Islam itu semuanya dilarang tuh. Gak boleh buat patung, gak boleh joget-joget, nari-nari, walaupun itu adalah tradisi suku atau apa saja. Karena setelah datangnya Islam gak ada lagi nih kesukuan-kesukuan nih. Ada tetap penisbatan, tapi tidak ada tradisi yang diislamkan. Setelah Islam datang, Islam yang ditradisikan. Sehingga kita punya standarisasi. Mau orang Melayu, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, sama aja. Karena kemasannya nanti adabnya sama. Adab majlisnya sama, adab makannya sama. Makan dengan tangan kanan, ya kan gitu. Kemudian makan dianjurkan untuk memasukkan ke dalam mulut. Nabi SAW menggunakan dengan 3 jari, artinya tidak terlalu banyak sampai penuh mulutnya. Selain itu, kemudian minum tidak bernafas di gelas. Ada tata keramanya, ya kan? Ada adabnya di situ, ada kemasannya, ada seninya. Tidak menggunakan piring dan gelas emas dan perak. Ada larangan-larangannya. Jadi kita punya semua itu. Nah, kita membahas malam ini, ikhwat dan akhwat sekalian, salah satunya, tentu adab itu banyak, tapi yang difokuskan adalah adab majelis. Pokoknya lagi ngumpul lah ya, ngumpul-ngumpul sama teman, sama kerabat, ngobrol-ngobrol, atau majelis ilmu seperti ini. Ada larangan secara khusus di sini, orang yang sengaja duduk tengah-tengah sendirian, orang lain semua ngelilingin dia, di tengah-tengah dia duduk. Nah, ini yang dibahas nih. Larangan duduk di tengah-tengah halaqah. Akan lebih jauh saya rincikan nanti, tapi saya bacakan dulu hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitabul Adab dan disepakati oleh para ulama hadis, hadis ini derajatnya hasan. Dikatakan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'anal jalisa wasatal halqah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang duduk di tengah-tengah lingkaran. Baik, apa yang dimaksud di sini dari hadisnya? Dan kenapa ini masuk dalam dosa besar? Saya sudah jelaskan di awal-awal, ini kan sudah dosa besar masuk yang ke-100 mungkin ya, atau mungkin lebih dari itu. Mari teman-teman yang upload di YouTube sudah tahu susunannya, saya tidak ingat pasti sekarang, tapi yang jelas sudah saya yakin 100 atau lebih dosa besar yang kita bahas. Alhamdulillah, teman-teman yang belum ikuti bisa ikuti di YouTube atau di web saya. Di awal-awal saya jelaskan bagaimana caranya membedakan antara dosa besar sama dosa kecil. Dosa besar itu diikuti dengan ancaman yang tegas dan ya jelas, kena laknat, kena murka, masuk neraka, kena siksa kubur, gitu kan? Maka ini rugi, sengsara, menderita. Bahasa-bahasa ini semua menandakan dosa itu dosa besar. Kalau hanya peringatan, peringatan saja, seperti dia hanya kehilangan sesuatu gitu, maka dia masuk dalam kategori dosa kecil. Baik. Yang dimaksud di sini kata ulama hadis dalam majlis adalah ada adab-adab yang perlu dibahas. Adab yang pertama dalam majlis, teman-teman sekalian, kalau antum datang di dalam majlis seperti ini kemudian telat datang, maka termasuk adabnya memberikan salam. Walaupun tidak semua majlis mendengarkan. Itu yang paling pertama. Nabi SAW menekankan sekali sahabatnya di dalam hadis Bukhari Muslim, orang yang berdiri memberikan salam kepada orang yang duduk, orang yang berjalan memberikan salam orang yang berdiri, orang yang berkendaraan memberikan salam orang yang jalan kaki, yang lebih muda memberikan salam kepada orang yang lebih tua, dan individu memberikan salam kepada kelompok. Adabnya ada, gitu kan. Nah, di sini ulama mengatakan adab yang paling pertama dalam majlis adalah masuk ke majlis tersebut ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak usah teriak-teriak sehingga orang semua dengar, tapi ini perintah Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah melanggar ini. Sampai-sampai dalam hadis Bukhari Muslim, sebab disebutkannya salam itu setiap potongannya punya 10 pahala. Assalamualaikum 10, warahmatullahi 10, dan wabarakatuh 10. Itu hadis Bukhari Muslim yang berbunyi Nabi SAW sedang duduk bersama sahabatnya di majelis ilmu. Kemudian datanglah seorang sahabat yang terlambat dan berkata dari depan pintu masuk, assalamualaikum. Nabi SAW dengar, maka beliau menjawab, sahabat-sahabat yang lain menjawab, lalu mengatakan setelah orang itu duduk, lahu asyarah, orang ini dapat 10 pahala. Berjalanlah pengajian Nabi SAW, masuk orang yang kedua. Dia bilang, assalamualaikum warahmatullah, ditambah warahmatullah. Nabi SAW jawab, sahabat-sahabat semua jawab, Nabi SAW mengatakan, lahu ishrun, orang ini dapat 20 pahala, karena ditambah warahmatullahnya. Berjalan lagi pengajian, datang orang terakhir yang ketiga telat, dia datang berikan salam, tapi salamnya lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat jawab, Nabi SAW jawab, kemudian Nabi mengatakan, lahu thalathun, orang ini dapat 30 pahala. Dari hadis ini diambil pelajaran bahwasanya orang kalau datang dalam majlis disuruh salam. Dan salam itu jangan setengah-setengah akhi dan ukhti. Jangan cuma assalamualaikum, rugi. Karena kita tidak pernah tahu kadar nilai pahala satu itu. Di dalam hadis sahih yang lain kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pelit-pelit mengerjakan ibadah, amal soleh walaupun itu kecil di mata kalian. Karena kita tidak pernah tahu kadarnya. Gitu ya. Mungkin seperti gunung Uhud, Allahu alam. Kita tidak tahu. Sebagaimana juga sebaliknya, jangan anggap remeh dosa yang kita anggap kecil. Karena bisa saja bobotnya seperti gunung. Gitu kan? Karena istilah gunung ini pernah Nabi SAW gunakan. Di antaranya hadis sahih, kata beliau, Orang mukmin kalau mengerjakan dosa kecil, dia merasa seperti ada gunung besar di punggungnya. Ada penggunaan istilah gunung di situ kan? Sementara orang munafik mengerjakan dosa besar, dia anggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya dan dia usir seperti ini. Tapi ada istilah di sini, gunung. Makanya sebagian ulama mengatakan satu pahala itu bukan seperti angka satu. Satu dosa juga bukan seperti angka satu, tapi sebenarnya seperti gunung, gitu kan? Apa ruginya antum berikan salam? Bukankah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dikatakan kalau beliau sudah kerjain semua amalan-amalan nih, sudah sholat nih waktu di masjid, sudah misalnya subuh nih, habis sholat subuh, udah selesai zikir pagi, udah selesai sholat duha, udah selesai baca Quran, udah selesai yang disunnahin sudah dijalankan semua, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ingin cari pahala tambahan, apa yang dia kerjain? Dia keluar dari rumahnya, kelilingi kampungnya dia tuh, sekitar dia, kalau kita RT kita ya, jadi cuma beriin salam ke orang-orang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kejar untuk 30 pahala, 30 pahala, 30 pahala. Apa ruginya? Kita nih di Indonesia ini ada keahlian kita. Tahu apa ikhwan? Keahlian meringkas. Kita ahlinya tuh. Abdurrahman jadi man. Ringkas. Ahli ringkas ini. Luar biasa kalau soal ringkas-ringkas. Salam pun begitu. Assalamualaikum 10 palanya dilingkas kum. Apa ini kum? Mikum. Apa mikum itu? Enggak ada pahalanya. Ahli ringkas. Nama dikasih 3 macam, Muhammad, Yusuf, Syuaib. Dipilih salah satunya, anggap Syuaib. Syuaib pun diringkas lagi. Aib. Ahlinya luar biasa. Tapi ini enggak berlaku dalam agama, ini jangan diringkas-ringkas. Sedangkan utuh saja assalamualaikum dikasih 10. Tapi kata ulama kalau tidak sempurna lafadznya, enggak ada pahalanya walaupun satu enggak ada. Jadi cuma mikum itu enggak ada pahalanya. Enggak ada sama sekali. Jadi salam. Masuk halaqah salam. Saya tertarik dengan keadaan Saudi ikhwah. Di Saudi itu masalah nyebarin salam ini luar biasa. Sampai jangan kaget antum kalau umroh atau haji lagi dalam lift mau naik ke kamar kita di hotel itu nanti kita ketemu kalau ada orang yang masuk, kalau orang Saudi itu sudah biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam masuk lift, masuk lift, masuk bus salam loh. Antum jangan kaget kalau naik bus di Madinah kemana, apalagi sekarang ini kalau teman-teman pergi haji dan umroh ini hotel-hotel di belakang Masjid Nabawi lagi dalam proses perubahan nih, ada berapa building dibangun agak jauh, sekitar mungkin 6-7 kilo dari Masjid Nabawi, nanti kerajaan Saudi siapin bus tuh, supaya ngantar jemaah umrah bolak-balik, sholat itu ada bus standby memang, karena lagi ada pembangunan di sana. Saya pernah di sana tuh naik bus, hampir satu Saudi, ya artinya kota-kota yang pernah saya datangin, itu sudah tidak asing, kalau mereka masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia gak kenal nih kita semua, tapi disalamin. Naik pesawat itu salam. Mungkin bagi kita sedikit tanda kutip kita anggap kolot karena kita enggak biasa, tapi itu subhanallah menghidupkan sunnah Nabi SAW tuh. Jadi maksudnya masuk pesawat assalamualaikum tuh, biasa tuh. Naik bus, naik lift, udah biasa. Masuk ke sebuah kantor. Orang kalau di bank, perbankan di Saudi itu, orang antri nih. Pas dia mau kasih bukunya suruh print, assalamualaikum. Salam dulu, baru dikasih bukunya. Udah biasa. Orang masuk, orang tua masuk kamar anaknya, setiap masuk, salam. Ketemu istrinya, salam. Istrinya ketemu suaminya, salam. Begitu. Masuk dari masjid, salam. Istrinya keluar dari dapur, siapin makan, salam dulu, baru hilang, sudah siap makanannya. Udah biasa salam dihidupin. Dan memang perlu kita fahamin, hadis riwayat Imam Muslim, di mana Nabi SAW waktu ditanya, ayu islamin khair, perbuatan apa dalam Islam yang paling baik, besar pahalanya setelah amal-amal yang wajib, beliau mengatakan tut'imut ta'am wa tusallimu 'ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan kepada orang dan juga traktir ya, dan juga ya, atau kita undang orang makan, dan juga engkau menyebarkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Nah, ini yang harus kita terapkan di Indonesia nih, karena kita salamnya hanya sama orang yang kita kenal. Kalau enggak kenal kayaknya asing tuh. Saya pernah di satu lokasi di Jakarta ini, begitu saya masuk saya salam, assalamualaikum tuh, orang pada lihat wajah saya semua, ini kenal nggak ya kok pakai salam gitu. Jadi aneh, padahal sebenarnya tidak perlu harus kenal. Dan ingat sabda Nabi SAW, hadis yang mulia, kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak mungkin bisa beriman sampai kalian saling mencintai sesama muslim. Enggak kenal dari suku mana, selama syahadat saudara saya muslim, harus kita cintai buat dia apa yang kita cintai buat diri kita sendiri. Lalu kata Nabi SAW, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Mau enggak saya tunjukin satu perbuatan yang kalau kalian lakukan, maka kalian akan saling mencintai. Jadi masuk surga karena beriman, untuk beriman saling mencintai itu paling cepat imannya meningkat, gitu kan. Kata Nabi SAW, mau enggak saya tunjukin supaya kalian saling mencintai? Para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, afshus salam bainakum, sebarin salam di antara kalian. Ini teman-teman lagi jalan ke masjid nih, ada tetangganya enggak sholat, belum ke masjid, lagi siram tanaman, kita lewat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lewat, enggak kenal nih, cuma salam. Kalau dia muslim dia jawab tuh, sholat pak ke masjid, satu kalimat aja ke masjid. Besok lewat lagi, salam lagi. Salam yang kedua ini sudah beda dengan salam pertama. Dia udah gak merasa asing. Oh ini yang kemarin salam dengan saya nih. Udah tahu. Mungkin hari ketiga kita lewat, kita gak lihat dia, lupa salam. Mungkin dia akan salam sama kita. Itu ada interaksi yang luar biasa di salam itu. Jadi adab pertama berikan salam. Tapi juga adabnya dalam salam tidak teriak-teriak. Secukupnya. Kalau orang yang dengar, alhamdulillah dia jawab salam itu. Adab yang kedua, pada saat masuk di majelis, mengisi tempat yang terjangkau dan terdekat dengan dia. Jangan halaka lagi jalan seperti ini pengajian, karena di depan mungkin masih ada satu lowong, ada orang terlambat, sudah mau habis majelis, datang lewatin pundak-pundak orang masuk ke depan, itu gak boleh. Para sahabat mengatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, diantaranya dari riwayat Bukhari, mereka mengatakan kami kalau mendatangi majelis Nabi SAW, maka kami mengisi tempat-tempat yang terjangkau dan yang terdekat. Dan situ aja, karena sudah terlambat gitu kan. Kalau mau di depan ya dari awal. Maka ini termasuk adab yang kedua. Ini termasuk adab yang kedua. Adab yang ketiga adalah, pada saat masuk ke majelis, tidak menyibukkan diri kecuali dengan hal-hal yang berhubungan dengan majelis itu. Misal majelis ilmu. Ilmu tujuannya didengar, disimak, dicatat, diambil ilmunya, diresapi kisah-kisahnya. Berarti itu. Kalau hadir majelis sudah enggak ada lagi kegiatan yang lain. Enggak ada lagi sibuk dengan HP, mengkhayal. Memang mau dapat ilmu, kalau enggak percuma. Memang waktu itu antum silent HP-nya atau matikan dulu sejam saya enggak mau apa-apa kecuali dengar ilmu, udah. Itu baru bisa fokus. Kalau enggak percuma, kalau antum ustaznya lagi ngomong, antum juga sibuk balas SMS, antum juga sibuk mau miss call ke siapa nih, sibuk. Seakan-akan syaitan menghiasi antum sedang mendengar, antum enggak ingat tuh. Susah. Kata Nabi SAW, Allah tidak menjadikan dua hal sekaligus dalam hati seorang hamba. Enggak mungkin, susah. Suka sama benci enggak bisa ketemu, enggak bisa. Pasti suka aja atau benci aja. Gak bisa itu ketemu, susah, gitu kan? Senang sama sedih, gak bisa. Dia senang atau dia sedih, ya begitu. Lapar sama kenyang, gak bisa ketemu. Emang lapar, kenyang ya kenyang. Memang begitu dalam diri manusia, gitu kan? Jadi memang kalau mau fokus dan maksimal hasilnya harus begitu. Maka kata sebagian ulama, adab yang ketiga dalam majelis ilmu adalah tidak boleh menyibukkan diri kecuali yang berhubungan dengan majelis itu. Apalagi kalau sampai dia mengganggu orang yang di sebelahnya. Banyak orang begitu subhanallah. Teman-temannya di sebelah lagi serius. Nyatat lagi serius ikut ilmu. Dia sibuk angkat telepon. Saya pernah pengajian di satu tempat itu. Tiba-tiba ada dia angkat telepon terus ribut di sebelah sana. Suaranya ribut. Orang-orang semua pada lihat ke dia nih. Tapi subhanallah ada orang yang hatinya tidak sesentuh ya. Tetap aja ngobrol. Gitu. Kadang-kadang kalau seperti ini saya diamin. Saya berhenti dulu pengajian. Saya biar berikan kesempatan, biar dia berasa gitu. Jadi biar dia berhenti. Kalau dia sudah tahu tinggal suaranya yang didengarkan, akhirnya dia berhenti sendiri nanti. Dia malu sendiri. Dia balik kiri kanan, oh iya dimatiin. Tapi udah telat ini, mestinya jangan. Adabnya gak boleh begitu. Termasuk adab dalam majelis adalah, kalau antum melihat ada sesuatu kekeliruan atau syubhat, atau antum ragu dengan apa yang disampaikan oleh seorang pemateri, kalau kita bahasakan alimnya, mungkin kalau lebih di bawahnya dai-dainya gitu kan, adabnya itu tidak memotong perkataannya dan tidak menegur di depan umum. Adabnya. Jadi memang seperti itu. Kalau antum nanti selesai majelis, antum datang, "Ustaz, kayaknya saya pernah dengar seperti ini, Ustaz." Dan jangan langsung vonis dia salah, belum tentu, mungkin dia punya alasan, mungkin dia punya dalil, kita gak tahu. Hadirin majelis kita dengerin, oh ini, ragu kita catat nih. Nanti sebentar datang ke dia, "Ustaz, saya kayaknya pernah dengar dari Ustaz ini, ada dalil ini. Tadi menurut antum seperti ini, bagaimana kira-kira?" Mungkin dia bisa jelaskan. Karena pernah terjadi, Imam Malik rahimahullah tinggal di Madinah. Imam Malik ini meninggal tahun 179 Hijriah, gurunya Imam Syafi'i. Sezaman dengan ulama mazhab yang lain, Abu Hanifah. Abu Hanifah ini meninggal tahun 150 Hijriah. Umurnya hampir sama lah. Dua ulama yang terkenal sekali. Tapi dua ini gak pernah ketemu. Karena satu di Madinah, satu di Irak. Dan ada kondisional pada saat itu membuat keadaan memang yang tidak bisa membuat mereka ketemu. Jauhnya jarak, susahnya transportasi pada saat itu. Tidak ada media massa seperti kita sekarang gitu kan. Dan Imam Malik ini punya ciri khas. Kalau di dalam ilmu usul fikih, di dalam fikih beliau, Imam Malik itu punya ciri khas. Beliau menjadikan perilaku dan benda-benda penduduk Madinah, khusus penduduk Madinah, itu dijadikan hujjah. Tahu hujjah? Dijadikan dalil, jadikan bukti. Jadi misal, kalau dikatakan di zaman Nabi SAW itu zakat fitrah dikeluarkan satu sa' misalnya. Satu sa' ini kayak satu ya, alat begitu yang dipakai untuk mengukur pada saat itu. Imam Malik mengatakan yang dijadikan patokan adalah sa'nya ahli Madinah. Karena mereka pakai dari zaman Nabi SAW. Jadi penduduk Madinah ini dikhususkan oleh Imam Malik rahimahullah. Karena beliau juga tinggal di Madinah. Beliau khususkan. Jadi sampai kalau ada hukum yang tidak jelas, belum tahu dalilnya, kemudian menjadi buah bibir di masyarakat Madinah pada zaman itu ya, bukan sekarang, pada zaman itu, karena Imam Malik ini dihitung generasi tabi tabi'in, orang yang masih dekat dengan sahabat, karena jalur emasnya hadis itu yang dikenal jalur yang tidak ditolak dalam ilmu hadis, dianggap langsung sahih. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', Nafi' ini adalah mantan budaknya, bekas budaknya Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar dari Nabi SAW. Ini jalurnya dekat sekali. Jadi antara Imam Malik sama sahabat ibn Umar cuma seorang tabi'in yang bernama Nafi', gitu kan? Ini jalur emas yang luar biasa. Sementara Abu Hanifah waktu itu ada di Kufah, di kota di Irak. Abu Hanifah ini di Kufah ini kebanyakan orang-orang yang baru masuk Islam. Dan waktu itu tersebar banyak hadis palsu. Paling banyak dari Irak hadis palsu itu, gitu kan? Maka Imam Abu Hanifah hati-hati sekali menerima hadis, gitu kan? Hati-hati betul-betul kalau beliau pastikan mutawatir jalurnya banyak ke Nabi, gitu kan? Misalnya si A, B, C sahabat Nabi, Nabi Muhammad SAW. Ada ternyata jalur lain ini atau kita pakai nomor 1, 2, 3, 4 sahabat Nabi, Nabi. Kemudian ada 6, 7, 8 ini juga jalurnya lain. Terus begitu banyak jalur namanya hadis mutawatir. Ini baru Abu Hanifah terima. Sampai Abu Hanifah dalam salah satu retorika beliau, beliau tidak menerima hadis ahad. Hadis yang satu jalur. Padahal sebenarnya hadis ini boleh diterima kalau sahih ya. Tapi karena kehati-hatiannya Abu Hanifah nih, rahimahullah. Jadi dalam mazhab Abu Hanifah itu, dalilnya tidak banyak, tapi dari satu dalil bisa banyak keluar hukum. Kalau mazhab Malikiyah, Imam Malik, dan akhirnya muridnya, Imam Syafi'i, dan muridnya juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tiga mazhab yang lain ini kita lihat paling banyak pakai dalil. Dalilnya banyak. Abu Hanifah enggak, dalil sedikit tapi penjabarannya panjang. Sampai salah satu hal yang menarik adalah perselisihan antara Abu Hanifah dengan tiga ulama mazhab yang lain tentang hukum menjual anjing. Gitu kan? Jadi jumhur ulama mengatakan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, anjing itu enggak boleh dijual. Anjing apapun enggak boleh. Karena ada hadis Nabi mengatakan nilai jualnya anjing nilai jual, nilai hasilnya pezina dan sihir itu haram, enggak boleh. Khabith, buruk. Enggak boleh sama sekali dipakai. Abu Hanifah berbeda. Dia lebih jeli menangkap karena dalilnya lebih sedikit yang dia pada saat itu ada. Dia coba rincikan. Dia bilang sebentar. Kalau diumumkan pengharaman anjing itu, maka kalau saya berbeda, saya melihat ada pengkhususan seperti anjing berburu. Anjing berburu disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 5, ayat 4. Bolehnya seseorang muslim pemburu menggunakan anjing berburu. Khusus anjing berburu ini boleh dipakai. Anjing berburu itu biasanya belang-belang badannya. Itu boleh dipakai. Kata Abu Hanifah, karena surah Al-Ma'idah ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka madza uhilla lahum, ditanyakan kepada Muhammad, apa yang dihalalkan buat mereka? Qul uhilla lakumut thayyibat, telah dihalalkan untuk kalian semua kebaikan-kebaikan. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan apapun yang kalian ajarkan kepada anjing-anjing yang kalian gunakan untuk berburu. Ya, cara kita ajari untuk berburu, gitu ya. Makanya ini berarti di sini ada kata-kata menggunakan anjing. Fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alaihi wattaqullah. Maka kalian boleh memakan apa yang ditangkap oleh anjing berburu itu. Asal pada saat kita memanah atau menembak membaca bismillah, kemudian jatuhlah burung misalnya atau bebek atau itik yang ditembak gitu. Kemudian anjing ini datang, biasanya dia hanya sekedar menangkap supaya tidak bergerak. Rusa ditembak, maka dia datang menggigit bagian lehernya misalnya. Nah, kasusnya adalah tidak dihitung anjing itu yang mematikan, tapi yang dihitung adalah tembakan kita. Walaupun nanti dia nafasnya habis, gitu kan. Nah, boleh kata Allah, makan yang sudah ditangkap oleh anjing itu, yang kalian sudah sebutkan nama Allah padanya, gitu kan. Dan Allah mengatakan, innallaha wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Bertakwalah sama Allah, patuh sama Allah, dan ketahuilah Allah sangat cepat hisabnya, gitu. Abu Hanifah bilang, anjing secara umum gak boleh. Tapi anjing berburu beda. Kalau kita boleh pakai dalam berburu, berarti boleh ditransaksikan. Ini kata Abu Hanifah. Ini contoh ya. Saya bukan sedang menyuruh antum jual anjing. Tapi ini pendapat Abu Hanifah. Saya ingin menitikberatkan ikhwani. Ternyata ada dua ulama. Memang Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu datang setelahnya. Karena Imam Syafi'i yang terkenal dalam mazhab di Asia Tenggara ini, itu lahir tahun 150 Hijriah. Pada saat Abu Hanifah meninggal. Di tahun yang sama Abu Hanifah meninggal. Imam Syafi'i sempat belajar dengan Imam Malik. Karena Imam Malik meninggal tahun 179. 29 tahun setelah Abu Hanifah meninggal. Gitu kan? Pernah satu waktu, dua imam ini ketemu nih. Imam Malik sama Imam Abu Hanifah. Selama ini gak pernah ketemu. Dan selalu pendapatnya kesannya bentrok. Bentrok. Waktu Ibu Hanifah datang haji, Imam Malik kebetulan juga lagi haji. Datanglah murid-murid Imam Malik mengatakan, wahai Imam, yang selama ini menjadi musuh besar Anda, bahasakan gitu, Abu Hanifah dari Irak tuh datang tuh, ada di sana. Di salah satu tiang Masjid Haram. Imam Malik enggak tanggapin apa-apa, cuma bilang di mana tempatnya ditunjukin, itu orang yang lagi duduk di sana. Imam Malik datang ke sana. Adabnya ulama datang, memberikan salam, lalu terjadilah pembicaraan antara dua orang ini. Mempertemukan tentang perselisihan dalil, apa sebabnya, apa sebabnya, apa sebabnya. Saya bilang begini, kamu bilang begini, terus berdialog, tapi enggak ada yang nukil nih. Karena enggak ada murid-murid yang hadir waktu itu, cuma lihat dari jauh. Ini pertemuan dua ulama besar pada saat itu. Selesai Imam Malik berdiri, lalu kembali ke majelis murid-muridnya. Murid-muridnya bilang, wahai Imam, bagaimana pendapat Anda tentang orang itu? Kata Imam Malik, demi Allah, saya bertemu dengan seseorang yang kalau dia mau buat tembok Masjid Haram ini bicara, bisa bicara. Artinya orang ini luar biasa ilmunya. Kalian harus hati-hati, jangan sampai menyalahkan dia dan ambil ilmu dari dia. Disuruh ambil ilmu, silakan. Gitu kan? Jadi kita bisa melihat di sini, bagaimana para ulama-ulama kita juga memberikan kepada kita, ya, cara untuk menuntut ilmu, cara menjadi penuntut ilmu, dan beragam macam hal yang ya, berhubungan dengan masalah itu. Baik, kita kembali tadi. Jadi adab yang ketiga adalah apa tadi? Hah? Adab yang pertama memberikan salam. Adab yang kedua tidak maju ke depan, duduk di tempat yang terdekat. Adab ketiga ya, tidak menyibukkan sesuatu yang menyibukkan dia dari ilmu dan juga mengganggu orang lain. Ini juga tidak boleh, gitu kan? Jadi jangan sampai kita mengganggu orang-orang yang lain. Kemudian termasuk adabnya, sudah diurus yang keempat belum? Apa? Tidak memotong. Baik. Tidak, yang keempat adalah tidak memotong atau tidak mengingatkan tentang sesuatu yang diragukan oleh penuntut ilmu kepada pemateri yang sedang menyampaikan materinya, kecuali di belakang, tidak menunggu di depan, gitu kan? Yang kelima, menghormati semua ilmu yang disampaikan oleh pemateri, walaupun dia sudah tahu. Karena target pertama hadir di majelis ilmu seperti ini adalah mendapatkan fadilah majelisnya, gitu kan? Karena dalam hadis Bukhari, tidak ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah lalu mereka mempelajari kitabullah. Kitabullah berarti isi-isi hukumnya termasuk ayat-ayatnya, gitu kan? Dan mereka saling mempelajari satu sama yang lain, menyampaikan informasi, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Seperti ini ada ketenangan. Kita kalau renung ini ada ketenangan luar biasa jiwa sebenarnya. Antum jadi siap menyimak, hati kita tersentuh. Itu ketenangan yang Allah turunkan di majelis ilmu, gitu kan? Dan juga Allah tambahkan rahmat buat kehidupan mereka. Jadi memang ada itu. Maka kita hadir pertama di majelis ilmu tujuannya untuk halaqah itu, untuk mendapatkan fadilah majelis. Yang kedua, menambah ilmu. Jadi menambah ilmu itu nomor dua. Dalam menambah ilmu ini, kata para ulama, walaupun dia hadir dalam majelis tersebut yang disampaikan sudah pernah dia dengar, dia anggap dia mengejar poin pertama, menghadiri halaqahnya dulu. Yang kedua, kalau ilmu sudah diulangi, berarti dia review. Dan ilmu itu makin sering diulangin, maka makin berbekas. Pasti begitu. Bahkan kadang-kadang, subhanallah, ada sebuah hadis atau sebuah ayat, nanti yang ke-10 kali kita dengar, baru kita tersentuh. Banyak orang sudah sering dengar tentang masalah salam, banyak orang sering mendengar masalah sholat sunnah, sholat duha, sholat malam, sedekah, tapi gak dijalanin. Ternyata setelah sering hadir majelis ilmu, sudah 5-6 kali, 7-8 kali mendengar, baru tersentuh mengamalkan. Ada teman saya datang seperti itu. Sudah kurang lebih 3 atau 4 tahun ya, sekolah waktu itu kuliah di Madinah, itu baru dia paham, baru dia mau untuk pendekin celananya supaya gak isbal. Padahal anaknya pintar. Nanti ada satu orang syekh yang nyampaikan dengan retorika tertentu, baru dia tersentuh, baru dia jalankan. Jadi pengulangan review ilmu itu penting. Kadang-kadang subhanallah nanti yang kesekian kali baru kita kesentuh. Itu termasuk adabnya. Jadi kalau ilmu itu, ya kita datang, sudah terreview, gak apa-apa. Gak masalah. Adab yang selanjutnya yang keberapa? Yang keenam. Dalam majelis ini dianjurkan agar memaksimalkan mengambil ilmu dan mengamalkan. Maksimal ambil ilmu. Jadi usahakan fokus ngambil ilmunya, lalu praktikin, amalin. Adab yang selanjutnya, tidak duduk sendirian. Ini yang ketujuh. Enggak duduk sendirian. Jadi jangan sendirian. Apalagi yang jadi inti bahasan kita, dia berada di tengah-tengah halaqah. Maksudnya, ada misal, kadang-kadang ini di kelas kalau lagi kuliah ya, saya gak tahu kalau S1 di Indonesia seperti apa, tapi kalau S2, karena saya kemarin sempat masuk di kelas, saya lihat memang metodenya dosen duduk di tengah, lalu dibuatlah lingkaran. Gitu kan? Nah ini melingkar. Adabnya kalau seperti ini boleh. Nabi SAW biasa duduk, lalu dilingkarin oleh para sahabat. Maksudnya keliling dari sebelahnya beliau, kanan dan kiri membuat lingkaran. Lalu tradisi Nabi SAW adalah meminum, dituangkan di sebuah wadah untuk minum. Itu susu kambing, lalu beliau minum, lalu kemudian diberikan kepada sahabat yang sebelah kanan beliau. Lalu sahabat ini meminum bekas Nabi SAW. Dikelilingin terus tuh, sampai kembali ke sini. Untuk mematikan rasa, merasa sombong, merasa lebih. Jadi saling meminum bekas minumnya temannya, sampai kembali lagi ke Nabi SAW. Jadi kalau pola duduknya seperti itu dari sini, keliling, itu gak apa-apa. Tapi kalau dibuat halaqah seperti ini, melingkar, lalu ada tiba-tiba orang datang muncul sendiri duduk tengah-tengah. Nah ini dilarang nih. Kesannya dia membuat dirinya eksklusif. Kayak dia punya nilai, mungkin karena ekonominya lebih bagus, mungkin karena dianggap jabatannya ada, gitu kan. Maka ini yang dilarang. Adab yang kedelapan, nanti akan kita masuk juga situ. Adab yang kedelapan, kita akan kembali nanti ke situ ya. Tidak boleh membuat seseorang yang sudah duduk berdiri. Enggak boleh. Jadi kalau ada ikhwah yang sudah duduk, akhwat sudah duduk, enggak boleh kita suruh berdiri pindah, enggak boleh. Mungkin minta sedikit di sebelahnya silakan, tapi enggak boleh. Termasuk kalau dia sudah duduk di situ, kemudian dia memberikan tanda atau dia sampaikan kepada teman di sebelah, saya di sini ya. Maka tidak boleh ada orang yang datang ambil tempatnya itu. Tentu alhamdulillah di Indonesia saya lihat ini jarang terjadi ya, karena masjid banyak, yang hadir di masjid tidak terlalu banyak. Kan begitu. Tapi kalau di Masjid Nabawi, di Masjid Haram Mekah, antum kalau masuk ke masjid di saf awal itu, syukur tuh kalau antum setengah jam sebelum azan bisa dapat di saf awal tuh. Penuh, diblok semuanya. Kalau Ramadan, 4 jam sebelum azan, udah penuh. Enggak ada tempat. Diblok sama sejadah, taruh kitab, taruh Quran. Enggak bisa. Penuh. Nah, orang kalau sudah duduk di situ, dia sudah kasih isyarat, kita enggak boleh pindahin dia. Nabi SAW melarang dengan sangat keras ya, orang yang sengaja memberdirikan saudaranya dari tempat duduknya. Ada satu poin di sini kata ulama, kecuali kalau memang yang sedang duduk itu anak kecil yang belum mengerti apa-apa. Dianggap di situ lebih layak orang dewasa, seperti saf pertama sholat. Saf pertama sholat itu memang fadilahnya besar. Maka kalau ada anak kecil, lebih baik anak kecilnya disuruh ke belakang, emang begitu. Karena yang lebih layak mendapatkan pahala dicatat di buku amal yang dewasa. Gak apa-apa diberikan penjelasan kalau saf awal itu bagus, tapi jangan dia yang masuk di situ. Kecuali ulama memberikan juga gambaran di sini, kalau anak itu memang sudah sampai sindur rusht, memang sudah sangat dewasa dia sudah faham, dia gak bakal tinggalin saf, emang dia di situ gitu, itu masih boleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, suruh anak kalian sholat di umur 7 tahun dan pukullah mereka di 10 tahun. Artinya di 10 tahun ini sudah dianggap sinur rusht, umur yang sangat dewasa. Intinya gak boleh suruh orang pindah. Jangan karena ada atasan datang disuruh pindah. Saya pernah masuk di sebuah masjid di Jakarta ini. Saya masuk pas mau sholat asar gitu. Dan saya lihat waktu itu masjid memang agak kosong, maka saya masuk di saf pertama, pas di belakang sejadahnya imam. Memang biasanya adabnya kalau sholat, ini lain ya bab sholat, adabnya kalau sholat itu di belakang imam harus orang yang faham, harus orang yang siap menggantikan imam. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, yang sholat di belakang saya adalah orang yang paling faham di antara kalian. Dengan kitabullah, Al-Quran, bacanya paling banyak, hafalannya banyak. Kemudian datang setelahnya orang-orang yang lebih atau setara dengan dia. Gitu kan. Saya waktu itu berpikir, masjid itu saya tahu dan memang bukan niatnya saya mau nyerobot sebenarnya. Saya cuma datang ingin sholat di situ. Dan memang masih sholat sunnah, gitu. Ada muadzin datang, kemudian muadzin ini azan, habis azan dia sholat di sebelah saya. Sholat di sebelah saya. Pada saat imamnya datang, mungkin dia lihat saya orang asing, langsung dia bilang, tapi juga nadanya kurang enak ya. Saya gak tahu kenapa, sebabnya saya tidak kenal beliau, semoga Allah berikan hidayah. Tapi nadanya gak enak. Gitu kan. Disuruh pindah, saya disuruh pindah, ditukar sama muadzinnya. Harus pindah, ganti. Gitu kan. Maka saya juga apa-apalah, saya pindah. Tapi ini termasuk hal yang tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali memang dalam kondisi dia yang paling layak untuk menggantikan imam. Gitu kan. Seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita perbaikin. Ini kurang lebih adab-adabnya. Kemudian adab yang selanjutnya, yang keberapa? 9 ya. Yang ke-9 ini, tidak berdiri kecuali darurat. Ini termasuk adab. Tidak berdiri kecuali darurat. Jadi kalau darurat sekali, antum butuh kamar mandi, baru berdiri. Kalau enggak, jangan. Jangan tinggalkan halaqah itu. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang baik adalah orang yang kalau menemukan majlis ilmu, maka dia tidak meninggalkannya. Dia berusaha di situ terus. Selalu di situ ada. Ini termasuk adab yang harus dijaga. Baik, kita tutup kembali kepada poin tadi tentang orang yang duduk di tengah-tengah. Kata sebagian ulama, ini kalau majelis ilmu. Masuk di dalamnya kalau majelis yang lain selain ilmu. Apa saja? Apa saja? Termasuk misal antum sebagai suami atau sebagai ayah lagi duduk, jangan buat lingkaran. Misalnya anak-anak ada banyak, antum buat lingkaran, antum tengah-tengah sendiri, enggak usah. Termasuk dalamnya adalah orang yang mengajar Al-Quran, Dia duduk sebagai guru, jangan di tengah-tengah halqa, jangan di tengah-tengah lingkaran. Dia duduk di depan, seperti tadi yang boleh adalah di kiri kanannya melingkar, itu boleh. Tapi di tengah-tengah dia enggak boleh. Masuk dalam masalah ini, gitu kan? Masuk juga pimpinan perusahaan. Kalau dalam masalah mungkin meeting, saya enggak tahu metode meeting antum di kantor seperti apa, tapi sama juga seperti itu. Mengajar di kampus, di kelas, semuanya itu dilarang untuk duduk di tengah-tengah halaqah. Tinggal sedikit ulama mengatakan, salah satu faktor penyebab kenapa dilarang duduk di tengah-tengah halaqah, bukan satu sebenarnya, ada tiga hal yang ditekankan ya. Tapi faktor-faktor ini ditarik oleh para ulama, kenapa sebab khusus yang duduk di tengah-tengah kena laknat. Karena hadisnya kan begitu. Allah melaknat orang yang duduk di tengah-tengah halqah. Yang pertama, orang duduk di tengah-tengah halqah itu, sementara orang semua di sekitarnya akan memunculkan sifat sombong. Dia merasa dirinya lebih. Sementara Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, hadis sahih, tidak akan mencium bau surga orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Itu melahirkan kesombongan. Dan dalam Islam, setiap kali datang sesuatu yang bisa mengundang dia terjerumus dalam perbuatan berat, maka pasti dihindari itu. Faktor. Faktor yang lain, kemungkinan besar orang ini akan menjadi sorotan. Dan ini memang akan terjadi. Orang-orang akan menyorotin dia. Dan akan melahirkan ketidaknyamanan sebenarnya. Kenapa harus duduk sendiri? Kenapa harus duduk sendiri? Di sini makna hadis laknat artinya diangkat berkah hidupnya ya. Yang ketiga, dia faktor yang ketiga, dia akhirnya mengeluarkan dirinya dari forum yang ada secara ukhuwah itu menjadi eksklusif. Jadi sendiri dia, jadi kesannya dia punya kedudukan, kesannya dia ya, punya kelebihan dari yang lainnya. Allahu a'lam. Jadi ini sebabnya kenapa Allah atau nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang dan melaknat ya, orang-orang yang sengaja duduk di tengah-tengah halqa, dan sudah kita sebutkan panjang lebar adab-adabnya. Dan insya Allah seperti biasa kita akan lanjutkan setelah ba'dia isya dengan tanya jawab. Silakan teman-teman tulis, dan kalau bisa lebih baik pertanyaan sesuai dengan tema. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan pertama, bolehkah kita mendoakan yang lain selain hidayah kepada non-muslim ketika mereka masih hidup? Seperti apa misalnya? Mendoakan keburukan mungkin? Saya sudah bahasakan, kalau seandainya seseorang berbuat buruk, misal ada negara-negara non-muslim yang pemimpinnya menyiksa kaum muslimin, menyusahkan hidup mereka, bolehkah kita mendoakan agar mereka dihancurkan? Boleh. Karena mereka melakukan satu kesalahan yang memang itu berefek tidak baik kepada kaum muslimin. Itu boleh saja. Nabi SAW pernah mendoakan beberapa suku Arab yang membunuh beberapa orang sahabat beliau SAW. Tetapi kalau dipertemukan antara mendoakan keburukan dengan kebaikan, tetap ulama mengatakan tata keramanya dalam doa lebih baik mendoakan hidayah. Lebih baik mendoakan hidayah, dapat petunjuk. Ada orang yang utang sama kita gak bayar, ada orang yang menggunjing, ada orang yang memfitnah, ada orang yang menipu, bolehkah kita doakan kehancuran walaupun bukan muslim? Walaupun muslim, boleh. Hak kita, kita terzalimi. Dan itu bisa diterima sama Allah SWT. Dia terzalimi. Tetapi setelah doa kita diijabah, misal kita bilang, ya Allah lumpuhkan kakinya. Ya Allah begini dan begitu. Lalu Allah kabulkan, selesai. Kakinya lumpuh tabrakan, masuk. Tidak bisa lagi jalan atau masuk rumah sakit, dirawat. Sudah dikabulkan, selesai. Sampai situ saja. Tapi kalau kita doakan hidayah buat dia, ya Allah bukakan hatinya, berikan hidayah, masukkan iman dalam hatinya, agar dia mau membayar utangnya. Lalu Allah kabulkan, masuk iman dalam hatinya, dia dapat ilmu, mulai ikut pengajian, dengan hikmahnya Allah kita gak tahu. Kemudian dia jadi sadar kalau dia harus bayar utang, dia bayar utang kita, dan semenjak dia jadi baik karena doa kita, sampai dia meninggal kita panen pahalanya. Udah dapat hak kita, kita juga dapat pahala dari dia. Mana yang lebih baik? Tentu yang kedua. Karena hati, ya, hati manusia itu, hati kita ini harus betul-betul kita jaga. Gitu. Harus betul-betul kita jaga. Saya tidak tahu pertemuan lalu saya sudah sebutkan belum yang firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim illa man atallaha biqalbin salim. Ada ayat sebelumnya tapi ini saksi bahasannya. Nanti hari kiamat itu tidak semua orang bisa ngomong sembarangan, tidak semua orang bisa selamat masuk surga tanpa hisab, kecuali ada keadaannya. Memang datang menuju kepada Allah dalam hati yang bersih, steril hatinya, qalbin salim, gak pernah punya masalah sama orang. Saya sudah katakan itu hari, perintah agama ikhwani, kalau ada orang berbuat jahat sama kita, yang paling pertama kita lakukan, maafin dulu. Maafin dulu. Enak benar Ustaz, dia gunjing saya, dia fitnah saya, dia tidak bayar utangnya kepada saya, bahkan dia menipu saya, kok saya maafin? Ya memang perintah agama maafin, karena memaafkan itu akan membuat diri antum, hati antum sehat. Enggak ada beban, setelah kita maafkan, sudah saya maafin. Dia punya sebuah variabel hukum yang harus dihubungkan untuk selamat dari siksaan Allah dan ancaman Allah karena menipu, menggunjing, karena memfitnah. Itu untuk selamat dari azabnya Allah di dunia dan di akhirat, dia harus minta maaf dulu. Jadi kalau antum maafin tanpa dia minta maaf, tetap hukuman Allah datang kepada dia. Artinya gak ada ruginya kita kalau maafin. Kan? Tapi kitanya aman. Hati kita aman. Karena hati ibarat sebuah ruangan yang ruangan itu harus steril betul. Lantainya bersih, kaca pintunya tertutup, AC-nya enak, sejuk, ada pewangi ruangan, itu hati begitu. Antum masuk nyaman, dan itu cuma bisa dengan iman dan ilmu, gak bisa yang lain. Kalau ruangan itu penuh dengan tulang-tulang bekas makanan, ya, makanan sudah busuk, kemudian pakaian yang kotor, gitu kan? Terus pintu sama jendelanya terbuka, masuk gak binatang ke ruangan itu? Hah? Masuk gak? Serangga, kecoak, burung, anjing, semua masuk. Itu ibarat contoh dari saya, hati manusia. Kalau hati manusia itu banyak penyakitnya, sangka buruk, cemburu berlebihan, ya, kemudian iri, dengki, penuh dengan masalah, tidak mau memaafkan orang lain, hatinya masalah. Kemudian dia memang tidak menutup dirinya, tidak coba bertaubat, dibuka jendela sampai itu, maka makan banyak. Sekarang harus disterilin, dibersihin semua, ditutup kembali pintu dan jendela, AC-nya didinginkan, dikasih pewangi ruangan, ditempel semua, dicat kembali tembok yang sudah kotor, baru jaga. Harus begitu. Caranya adalah memang kita harus lebih banyak melunakkan hati kita dengan memaafkan, bertaubat kepada Allah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, gitu kan? Seperti itu. Kembali ke pertanyaan tadi. Jadi saya tidak tahu ini maksudnya selain hidayah apa yang dimintai. Tapi kalau hidayah adalah sesuatu yang sangat baik. Tapi kalau dia berbuat zalim, muslim atau tidak, antum doakan keburukan bisa. Tapi kalau antum doakan kebaikan agar dapat hidayah lebih baik. Yang tidak boleh, ada orang kafir tanpa sebab, enggak ada hubungannya. Tetangga antum baik-baik saja, tetangga. Cuman dia memang belum dapat hidayah, belum masuk Islam. Ya Allah matiin tetangga saya itu. Enggak ada hubungannya, enggak ganggu, enggak apa. Nah ini enggak boleh. Kenapa kok harus didoakan begitu? Gitu kan? Lihat lewat ada mobil, kayaknya Nasrani itu. Ya Allah tabrakin mobilnya. Nah, kata Nabi SAW apa? Khairun nas anfa'um linnas. Orang muslim yang paling baik, yang paling-paling bermanfaat bagi manusia. Kalau kita sudah, saya sudah pernah kasih contoh. Kita lihat ada orang tabrakan motor. Begitu kita mendekat mau bantu, ternyata ada kalung salibnya. Bantu enggak? Bantu. Enggak hubungannya. Gitu kan? Saya sudah jelaskan kemarin, ingat, jangan lihat orang dari performanya, belum tentu. Belum tentu. Banyak ikhwah, begitu ikut pengajian, lihat orang lain yang paling pertama dilihat celananya jingkrang enggak? Kalau celananya isbal, bahaya nih, ahli nar. Enggak boleh, bukan itu yang dilihat. Ini perempuan yang dekatin saya ini pakai jilbab besar enggak? Kalau enggak, kayaknya bukan golongan. Enggak bisa. Enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Saya menonton kajian dosa besar 53 via YouTube. Pada sesi tanya jawab, kita dilarang sholat di masjid yang apa ini, berhiasan emas. Lalu bagaimana di Mekah? Pada kiswanya saya mendapatkan referensi di apa ini, disulam dengan benang yang mengandung emas. Tentu yang dilarang adalah membangun masjid dari emas, kan gitu. Itu yang dilarang. Sama halnya begini, lebih untuk jelasnya saya kasih contoh lain dulu. Laki-laki tidak boleh menggunakan baju dari sutra. Sudah pernah kita bahas tuh, salah satu dosa besar. Ulama membahas, ini kan kalau sutra semua. Bagaimana kalau ada baju batik, ada satu talinya benangnya emas, sutra asli. Bolehkah dipakai? Sama hukum air. Air itu di dalam riwayat disebutkan, apapun yang terjatuh di dalam air tersebut selama tidak mengubah rasa, bau, warna, tetap suci. Kan itu. Berarti sesuatu yang sedikit itu tidak mempengaruhi sesuatu yang besar dalam beberapa hal yang berhubungan dengan agama kita ini. Kan gitu. Jadi kalau seandainya memang ada orang cat menggunakan campuran dengan emas di masjidnya, ini pendapat ulama mengatakan tidak masuk dalam umumnya larangan tadi, kecuali memang dia buat semuanya emas, itu lain. Yang saya tidak tahu ya, kalau antum memang sudah dapatkan referensi memang digunakan dengan sulam emas, itu saya enggak tahu. Tapi yang saya tahu selama ini memang digunakan istilah emas gitu kan. Kincir airnya Ka'bah itu emas, pintunya itu emas dan seterusnya. Tapi saya terus terang pribadi belum pernah mengetahui apa itu benar emas murni semua atau enggak, gitu kan. Saya tidak tahu. Dan yang saya tahu memang ada larangan yang menyebutkan tentang tidak bolehnya kalau semuanya emas, gitu kan. Dalam arti kata di sini berlebihan, tanda-tanda hari kiamat adalah umat Islam ini banyak yang membangun masjidnya dengan berlebihan. Ada hadis yang ana tidak faham mengenai perlengkapan apa ini? Bertani ya? Apa ini akhi? Siapa yang nulis nih? Mengenai perlengkapan bertani ya, tidak boleh disimpan dalam rumah. Mungkin maksudnya di kajian Bulughul Maram kali ya. Mungkin masalah fikih ini. Mengenai perlengkapan bertani tidak boleh disimpan di dalam rumah. Saya enggak pernah temukan hadisnya kalau ini. Belum tahu. Mohon maaf, mungkin keterbatasan ilmu saya, tapi yang jelas saya belum pernah temukan nih. Masalah baju perlengkapan bertani tidak boleh disimpan dalam rumah. Itu saya tidak pernah tahu itu. Allahu a'lam. Yang kedua, tidak boleh membeli barang dari penduduk desa secara langsung. Apa benar? Yang ada hadisnya itu tidak boleh menahan produk yang datang dari desa ke kota, dari satu tempat ke tempat, di tengah jalan dihadang. Itu yang ada hadis. Saya sebutkan ini di dalam Bulughul Maram. Ada juga hadis yang melarang tidak bolehnya orang kota yang langsung mengambil barang dari desa, tetapi memang dia mendzalimi orang-orang desa itu. Dalam arti kata, dia tahu nih orang-orang desa ini tidak paham. Maka caranya adalah dia datang, dia membeli semua produk dan dia tekan harga. Mungkin dia beli cuma 10 ribu rupiah, tapi dia jual di kota dengan 2 juta, 3 juta. Dia tahu orang-orang desa ini gak tahu. Ada niat sedikit itu untuk menipu. Itu gak boleh. Itu gak boleh. Saya pernah dapat informasi waktu saya sering ke Irian dulu. Tahun 2003 sampai 2007 kurang lebih saya masih sering bolak-balik. Teman-teman kita di sana yang asli orang Irian di hutan, waktu awal-awal saya ke sana, dan ini kejadian sebelum saya datang, malah diceritakan oleh beberapa jemaah masjid. Dulunya orang-orang di hutan ini enggak ngerti nilai, Ustaz. Nilai kayu gaharu. Mereka ambil kayu gaharu dari hutan, mereka tidak tahu nilainya. Jadi mereka kalau datang itu, mereka cuma tahu uang yang ada gambar monyetnya. Pokoknya ada gambar monyetnya mau. Nah datanglah beberapa orang-orang ini, di antaranya orang muslim, dan ada sempat hadir di pengajian, saya tegur, enggak boleh itu terjadi gitu kan. Jadi dia datang, waktu itu kalau enggak salah uang 500 rupiah ya dulu tuh, kertas. Dia datang dibawa banyak nih uang itu, banyak sekali dibawa sama dia. Kemudian waktu gahrunya transaksi ditebarin di tanah, di lantai gitu untuk dilihat. Orang ini kemudian ambil uang yang tadi banyak, yang gambar monyet, disusun. Di atasnya gahru itu jadi banyak sekali. Orang hutan ini gak ngerti. Dia hitung pakai jarinya nih. Dia gak ngerti nih. Kemudian dia pakai jari kakinya, kakinya sudah habis jarinya. Gitu kan. Kemudian dia bingung mau hitung apa lagi. Dia bilang cukup-cukup sudah, enggak apa-apa. Padahal nilai yang dikasih itu kecil sekali dibandingkan dengan nilai kayu gaharunya. Karena orang ini dari kota, dia tahu nilainya gaharu ini mahal, orang-orang ini enggak ngerti, maka dia permainkan dengan cara seperti itu. Ini yang ada larangannya. Dan saya sarankan insya Allah penanya bisa kembali ke kajian bulughul maram yang saya bahas itu ya. Mana yang lebih afdal ketika masbuk mendapati sudah duduk tahiyat akhir, mengikutinya atau buat jamaah baru jika ada? Karena saya pernah dengar dari ustaz apabila tidak ruku tidak dihitung rakaat. Ya tentu saja tetap ikut. Afdalnya tetap ikut. Walaupun beberapa saat sebelum salam. Karena antum dihitung mendapatkan jamaah pertama. Jemaah pertama pahalanya beda dengan jemaah kedua. Jemaah pertama itu lebih masuk di awal waktu dihitung. Lebih besar. Jadi lebih baik tetap ikut walaupun sudah tahiyat terakhir. Beda biiznillah dengan insyaallah itu apa? Biiznillah dengan izin Allah. Kalau insyaallah, kalau Allah mau. Ada perbedaan tipis sama dengan kalau biiznillah itu kalau diizinkan. Insyaallah kalau Allah mau. Kalau diizinkan saya mau datang ke rumah Anda. Itu pakai kata-kata izin gitu kan. Kalau Anda mau saya mau datang ke rumah Anda, enggak masuk ini. Tapi biasanya mau itu harus dari dianya. Saya mau Anda ke rumah saya. Nah, itu lain kan. Seperti itu membedakannya. Kalau izin ini berarti dari kita mungkin ya. Kalau sya itu berarti dari orang yang punya wewenan. Kurang lebih begitulah. Bagaimana orang yang mati syahid namun masih ada hutangnya, apakah tetap masuk surga? Ini hadis sahih menjelaskan ya. Kalau dia mati syahid di darat, yang saya tahu ya, maka hadis sahih menjelaskan diampuni semua dosanya kecuali utang. Utang tetap dibayar. Tapi kalau dia mati syahid di lautan, di air, itu ada riwayat yang saya pernah dapatkan diampuni semua termasuk hutangnya. Termasuk hutangnya. Apakah mengucapkan salam berlaku juga untuk non-muslim? Dan apakah kita wajib menjawab bila non-muslim tersebut memberikan salam kepada kita? Kalau kita memberikan salam kepada mereka itu tidak boleh. Hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis Bukhari, janganlah kalian memulai memberikan salam ahli kitab atau orang kafir. Tidak boleh kita mengatakan assalamualaikum misalnya, atau kita mengucapkan salam lebih dulu. Itu ada larangannya. Dan kalau mereka yang mengucapkan salam kepada kita dengan menggunakan salam kita, kembali juga di hadis Bukhari yang lain yang pernah sering saya ucapin hadis ini, waktu ada beberapa orang Yahudi melewati Nabi SAW yang sedang jalan bersama Aisyah lalu mengatakan assalamu alaikum, assam bukan assalam, assalam keselamatan doa, tapi kalau assam bedanya cuma tidak ada alifnya saja lamnya itu assa, jadi kalau assam itu alif lam sin alif ya mim. Kalau assalam kan alif lam sim, ada lam, lam alif baru mim. Jadi bedanya itu di lamnya itu. Kalau assam artinya kematian, kalau assalam keselamatan. Orang-orang Yahudi ini pikir Nabi SAW tidak dengar. Maka dia berkata, mereka berkata, assamu alaikum ya Muhammad. Assam artinya kematian. Nabi SAW jawab, wa alaikum. Artinya apa itu? Dan untuk kalian. Kan gitu. Maka Aisyah waktu itu radhiyallahu anha sempat marah. Aisyah berkata, ya Rasulullah, tidakkah Anda dengar apa yang mereka bilang? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, tidak kau dengar apa yang saya jawab? Doa kita kepada Allah untuk mereka diterima, doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Artinya waktu dia bilang kematian buat kalian, waktu saya bilang untuk kalian juga, berarti dia kena doa kita, tapi kita enggak kena doanya. Orang Islam kalau doakan orang Muslim diterima, tapi orang Muslim doakan Muslim tidak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini ulama mengambil kesimpulan kalau ahli kitab atau orang kafir memberikan salam, assalamualaikum, kita jawab saja waalaikum. Cukup dengan jawaban yang Nabi SAW ajarkan itu. Apa hukumnya dalam syariat Islam memasang bendera di depan rumah dalam rangka perayaan hari kemerdekaan? Yang saya tahu Allahu a'lam tidak apa-apa, yang saya tahu enggak masalah. Selama memang dia tidak menyembah bendera itu. Simbol. Bendera kan juga di zaman Nabi SAW dipakai ya. Di peperangan ada bendera. Simbol, bahwasanya ini simbol negara. Karena Indonesia ditahu memang ada benderanya warna itu, ya sudah gak apa-apa. Ini karena merayakan hari kemerdekaan, yang menunjukkan kegembiraan, simbol. Kalau saya, Allah alam, yang saya tahu tidak apa-apa. Tapi kalau dia menganggap bendera itu punya kelebihan, punya kesaktian, itu nggak boleh. Seperti ada orang terlalu berlebihan itu. Saya pernah lewat di salah satu di depan kantor aparat keamanan kita di salah satu kota di Indonesia ini. Tidak sengaja begitu pas saya mau lewat, rupanya mereka mau turunkan bendera itu di dalam ini, di dalam pagar mereka. Jalanan semua ditutup, mobil saya juga ditahan, semua ditahan di belakang. Suruh tunggu bendera turun. Kenapa ini? Apa hubungannya? Coba kalau sholat azan tahan tak mobil, masa bendera digituin? Gak boleh ini, kalau ini gak boleh, gitu kan? Ini berlebihan ini. Tapi kalau hanya sekedar memajang karena mengikuti pemerintah kita sebagai simbol negara kegembiraan, insya Allah setahu saya gak apa-apa. Asal tidak ada hubungan di situ variabel kalau ini ada kesaktiannya lah, merah putih itu sakti atau apa? Apa hubungannya? Gak ada hubungannya sama sekali. Bagaimana cara membedakan bisikan yang datang dari syaitan atau kata hati kita sendiri? Kadang-kadang ketika sholat di dalam hati suka bicara sendiri. Bagaimana cara menyikapinya, Ustaz? Sahkah sholatnya? Bagaimana hatinya bicara sendiri nih? Allah mengatakan alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, apa bahasanya setelahnya? Minal jinnati wan nas. Yang bisikin itu syaitan. Kalau dalam jiwa kita sendiri, gitu kan, jinnati wan nas, sebagian ulama tafsir mengatakan nas ini termasuk jiwa, memang dia, jiwa dia sendiri. Dia kadang-kadang berbicara. Ya cara masalah membedakan atau tidak membedakan itu umumnya ulama bilang, kalau bisikan-bisikan dalam hati cenderung kepada keburukan, misal malas beribadah, mau berbuat maksiat, cenderung kepada keburukan, menunda-nunda ibadah, bisa dari syaitan, bisa dari jiwa dia yang ammaratun bisu. Karena jiwa manusia ada yang cenderung kepada keburukan. Ada itu. Itu harus dilawan, ditepis. Tapi umumnya ulama mengatakan syaitan menunggangi itu jiwa yang ammaratun bisu. Dan dia bergabung di situ. Qorin di sebelah kita, syaitan yang di sebelah kita itu selalu menunggangi sisi jiwa kita yang ada kecenderungan pada keburukan. Gitu kan? Potensi itu ada. Makanya ditepis. Semua bisikan yang termotivasi untuk ibadah, kita lihat fakir miskin lewat, tiba-tiba dalam hati kita bantu tuh, kesian. Telepon tuh orang tua sudah lama ini, enggak telepon ayah saya, mau silaturahim, mau bakti sama orang tua. Oh, mau bantu ada tetangga yang lagi sakit, atau ada orang yang lagi sakit, mau dijenguk di rumah sakit. Ada bisikan, itu berarti positif, diikutin. Itu juga dari malaikat atau dari jiwa dia yang memang cenderung dengan kebaikan. Seringnya seseorang itu mengasah jiwanya dalam kebaikan akan membuat jiwanya lebih pekah, gitu kan, dalam kebaikan itu. Dan seringnya seseorang melatih dirinya jiwanya dalam keburukan akan membuat lebih pekah dalam keburukan itu. Bahkan kata ulama, bisa jiwa lebih hebat keburukannya daripada syaitan, dan bisa juga jiwa lebih hebat daripada bisikannya malaikat dalam kebaikan. Tergantung bagaimana dia membiasakan dirinya, gitu kan. Tapi umumnya syaitan menunggangi keburukan, kecenderungan burukan tersebut, dan malaikat juga menunggangi potensi baik dalam jiwa manusia. Bagaimana hukumnya sholat di tempat kerja instansi yang haram, misal di kantor, bank atau asuransi, tetapkah sah sholatnya? Kalau musholah yang dipakai atau bangunan itu ya, murni semuanya dari hasil penghasilan yang haram, maka gak boleh dipakai. Tidak boleh. Tapi kalau ada sumber penghasilan yang lain, misal ada satu building besar, kemudian di situ ada banyak penyewa, ada perusahaan ini, lalu kemudian ya, yang punya building ini pengelola baik saja, hasilnya mungkin dari uang yang boleh saja yang tidak ada masalah, dia buat musola, tapi di situ ada perusahaan-perusahaan yang haram yang menyewa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau fasilitas dari uang yang haram, dimanapun dia berada nggak boleh, yang saya tahu nggak boleh, kan gitu. Dan memang antum harus bisa menerima ini. Saya sudah sering bahasakan, ikhwat dan akhwat sekalian, tolong kalau ada pertanyaan yang sedang disampaikan kepada siapapun, bukan cuma saya, siapapun asatidah yang antum sampaikan, apa yang disampaikan secara hukum syar'i itu yang kami ketahui, dan memang itu hukum Allah, harus bisa diterima gitu. Kadang-kadang soalnya di ikhwat dan akhwat ini, dia punya kecenderungan dengan satu keburukan, lalu ditanya dengan retorika tertentu supaya ustadznya terjebak dalam sebuah sisi, lalu memberikan dia fatwa seakan-akan itu boleh. Hati-hati akhi, hati-hati ukhti, kalian sendiri yang bertanggung jawab tuh. Karena si da'i hanya memberikan sesuai dengan apa yang dia fahamin. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari kepada para sahabat, sahabat itu ada. Siapa yang aku hukumi perselisihan dia dengan saudaranya sesuatu yang salah karena argumen yang dia milikin, maka sebaiknya dia bertakwa sama Allah dan dia kembalikan hak saudaranya. Karena kalau tidak, berarti dia sudah sengaja menjurumuskan dirinya, jiwanya kepada api neraka. Jadi gak bisa, hati-hati. Kadang-kadang kalau sudah disampaikan, dan karena gini ikhwah, sekali saya kasih contoh yang lain. Kalau ada di antara antum yang hadir, pernah ada yang tanya sama saya, Ustaz, saya kerja di bank konvensional. Ini saya sudah dengar Ustaz bilang riba, haram, gak boleh gini. Tapi kalau saya berhenti Ustaz, saya mau berikan makan anak istri saya dari mana? Saya tanya balik, lalu antum maunya apa nih? Saya bilang halal. Enggak mungkin lah. Haram, saya mempertaruhkan akhirat saya itu. Gara-gara antum saya bilang enggak boleh. Keluar akhi dari situ, ikhtiar, minta kepada Allah SWT. Harus bangkitkan sebuah keyakinan. Memang Allah SWT pemberi rezeki. Huwar razzaq, dzul quwwatil matin. Allah itu pemberi rezeki yang non-stop. Gitu kan? Dari awal diciptakan langit sampai hari kiamat non-stop. Air hujan diturunkan non-stop. Buah-buahan pernah antum temukan ada buah di pasar kosong? Bukan karena pedagang dan petani itu. Allah yang adakan tuh. Habis buah ini, muncul buah ini, habis sayur. Ada bahkan sayur dan buah tidak pernah habis sepanjang tahun. Ayam tuh yang antum makan, ayam itu populasinya sudah dinilai, diteliti oleh para ahli. Ternyata jumlahnya berlipat dibandingkan dari jumlah manusia. Setiap hari miliaran ayam disembeli. Tapi gak habis-habis tuh. Gak habis-habis. Itu peternaknya penyebab saja. Yang ada kan itu Allah SWT. Allah libatkan tangan-tangan manusia. Tapi itu ada. Allah berikan rezeki. Semut di lubangnya Allah berikan rezeki. Terus antum takut. Dari mana ini? Kan gitu. Kadang-kadang Ustaz juga kesian. Pesawat ini sudah patah sayapnya dua-dua. Ayo Ustaz selamatin pesawatnya. Pernah ada ibu gitu tanya sama saya, mau Ramadan, 3 hari lagi Ramadan nih. Ustaz saya mau tanya, saya punya utang Ramadan. Baik, terima kasih Soleh. Dia punya utang 3 hari lagi mau Ramadan. Utangnya 6. Ustaz, ini 3 hari lagi Ramadan nih. Utang saya 6 hari, bagaimana Ustaz? Coba kira-kira antum kalau jadi saya mau jawab apa tuh? Pesawat sudah patah sayapnya dua-dua, selamatin. Saya bilang, ibu kemana 11 bulan bu? Kok sekarang baru nanya? Ya taubat, bayar 3 hari itu, 2 hari bukan 3 hari, karena 1 hari sebelum Ramadan gak boleh puasa. Hari syak namanya, gak boleh. Jadi tinggal 2 hari. Lalu taubat kepada Allah, bayar 2 hari, 4 harinya bayar habis Idul Fitri nanti. Tapi jangan ulangin. Jadi hati-hati, jangan sampai menjebakkan diri dan juga ustadznya kepada pertanyaan yang akhirnya seakan-akan antum cuma mau mengelak saja. Ada kemarin orang yang beritakan kepada saya, semoga Allah mudahkan beliau taubat gitu kan. Ternyata saudara kita ini dari negeri yang jauh, negeri non-muslim, saya gak usah sebutin juga. Beliau juga sering ikutin pengajian kita. Tiba-tiba saya di WhatsApp sama beliau, Ustaz Khalid saya ikut ceramah, dikirim foto saya yang dinonton di laptopnya dia. Terus dia bilang, saya ini ustadz punya uang yang saya dapatkan dari judi. Dari judi. Jumlahnya itu dia tulis 3 juta US. 3 juta US itu besar ya. 1 juta US itu sekarang 13 miliar. 36 miliar. Apa yang saya harus lakukan dengan dana itu? Kira-kira boleh enggak itu dipakai haji, rumah anak yatim, sedekah, apalah macam-macam ditulisin. Saya lihat WhatsApp-nya kebetulan malam, belum saya jawab. Saya tunggu besok baru saya jawab gitu. Saya bilang, setahu saya Pak, sumber haram Allah enggak terima. Karena memang Nabi SAW mengatakan, inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu suci, tidak akan terima kecuali yang suci saja. Enggak mungkin. Bunga bank, hasil judi, itu dianggap uang yang tidak suci. Allah enggak terima. Dan harus segera dialokasikan. Hukumnya kembali kepada hukum asal, tidak ada pemiliknya. Bunga bank itu tidak ada pemiliknya. Uang judi itu tidak ada pemiliknya, dianggap itu uang yang kembali kepada hukum asal. Sama dengan orang kalau bawa kambing, dibawa ke kuburan, niatnya untuk kuburan itu kembali ke hukum asal. Antum boleh ambil kambingnya. Enggak ada pemiliknya, Jadi Allah SWT pemiliknya. Tapi kalau pendapatan yang sumber haram, Allah kena tidak terima, dipakai fasilitas umum saja gitu. Saya bilang, setahu saya sumber haram gak boleh. Allah gak terima. Rupanya mungkin uang ini sudah dipakai. Lalu dia bilang sama saya, tapi uang ini saya sudah pakai usaha. Dan usahanya sudah maju. Bagaimana kira-kira? Masih berusaha untuk mendapatkan jalan ini boleh gak? Saya bilang ini gak boleh tetap. Sumber usaha antum tetap gak boleh. Ada satu solusi dalam syariat. Saya pernah dipanggil ceramah di salah satu masjid di Jakarta ini. Ternyata yang bangun itu dari uang riba bank, gitu kan. Pas saya ceramah di situ sekali, saya gak tahu. Ternyata banyak asatidah teman-teman dai-dai saya ceramah, teman-teman saya dai yang sunnah juga ngisi di situ. Mungkin mereka gak tahu ya. Begitu saya iseng tanya, ini siapa yang punya masjidnya? Oh, bank ini. Dan dibangun dari uang hasil itu. Maaf, mulai hari ini saya gak ngisi di sini. Loh kenapa Ustaz? Ini uang dari uang riba bangun masjidnya. Bagaimana caranya saya bisa sholat di sini? Gak bisa, akhi. Baik, bagaimana solusi Ustaz? Solusinya, berapa dulu nilainya masjid ini dibangun pakai uang itu? Antum kan sekarang sudah ada celengan masjid. Maka halalkan tempat ini. Caranya, misal nilai dulu dibangun 150 juta, gitu kan? Maka keluarkan dari uang celengan sekarang 150 juta, niatkan menebus uang yang awal, jadi halal tuh masjidnya. Bisa. Saya bilang sama saudara kita ini, antum mulai sekarang sudah harus ada proses, enggak boleh dibiarin. Jadi sudah harus ada sumber yang halal, ditutupin pelan-pelan nilai perusahaan yang pernah dari uang haram itu, sampai memang nilai pembelian awalnya, pembangunan awalnya selesai dengan uang halal, yang lainnya yang haram itu dikeluarkan. Dan selama sumbernya haram, jangan dianggap bisa jadi sedekah, karena ulama mengatakan tidak jadi pahala tuh. Pahalanya kita kalau kita taubat, itu sudah tidak ada hukum, tidak ada hubungannya. Bunga bank yang kita keluarkan, walaupun sudah dibangunkan sekian hektar lahan, ya, untuk kegiatan sosial, kegiatan umum, fasilitas umum, WC umum kah, jalanan lah, dan segala, tetap tidak ada pahalanya, karena itu uang haram asalnya. Tapi kita aman karena mengeluarkan diri kita dari uang yang haram, sehingga jauh dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu saya ingatkan, terlepas daripada Anda mau alokasikan kemanapun dana itu, ingat 3 poin. Yang pertama, ajal itu bisa datang setiap saat. Dan hati-hati dengan poin ini. Yang kedua, semua sumber yang haram akan berefek-efek kemana-mana ini. Akan macam-macam. Ada lagi poin ketiga, tapi saya tidak teringat. Sekarang ada, saya tuliskan kembali. Dan semoga Allah SWT mudahkan. Tapi yang saya ingin titik beratkan ikhwah, harusnya kita lebih jeli dan harus hati-hati secara individu. Karena Allah SWT akan menghisap kita dan memang itu akan datang pasti, janjinya Allah akan datang. Ana ingin tanya, ada orang mengaku sunnah, pakai celana gantung, jenggot jidat hitam, akan tetapi musikan oke, pacaran jalan terus, merokoknya lancar. Padahal sudah dikasih tahu, bagaimana jika orang itu sudah tahu dilarang Islam tapi masih bodoh? Golongan apakah orang tersebut menurut Islam? Mohon penjelasannya Ustaz. Dia orang mukmin yang bermaksiat, bukan golongan khusus. Tapi kan saya pernah jelaskan, kalau masih ingat, dosa dan maksiat itu dua-dua punya amal soleh dan dosa itu punya kenikmatan, gitu kan? Kita kalau ibadah kayak gini, antum hadir di majelis ilmu nih, kalau antum ikhlaskan niat, ada kenikmatannya nih. Kalau tidak nikmat, antum nggak bakal betah duduk. Ada sesuatu yang kita dapatkan, ada kenikmatannya ibadah itu. Dosa seperti orang lawannya majelis ilmu ke diskotik, ke bar, ada kenikmatannya. Tapi dua kenikmatan gak bisa disatukan, mustahil, gak mungkin. Orang yang hadir di majelis ilmu, dia gak akan hadir di situ. Orang yang hadir di situ, dia susah hadir di majelis ilmu. Ya, yang orang suka di majelis ilmu, setiap malam cari pengajian dimanapun, mereka akan, gak mungkin lewat aja depan diskotik, merasa alergi, lari. Orang yang biasa tiap malam di diskotik, lihat masjid, lari. Gitu kan. Pengajian dia gak mau. Gitu kan. Gak bisa ketemu dua kenikmatan ini. Dan orang yang menikmatin ibadahnya akan maksimal, imannya akan terasa, nikmatnya ada. Orang yang maksimal juga dalam dosanya, dia rasakan nikmatnya dosa itu. Yang jadi masalah orang yang di tengah-tengah. Dia masih buat pahala, juga buat dosa. Ini di sini gak enak, di sini gak enak. Ini tadi contohnya misalnya. Dia sudah pelihara jenggot, apalagi Masya Allah bahasanya dahinya sudah hitam. Ini orang dahinya hitam, kecuali kalau memang sengaja digosok-gosok ya. Pakein arang panas, arang lah atau apa mungkin lain. Kalau murni dia sujud itu enggak semua orang sujud itu bisa hitam dahinya, enggak bisa. Itu simat, apa ciri khasnya para sahabat. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, simahum fi wujuhi min athari sujud. Cirinya para sahabat, Nabi SAW dan para sahabat, dahi mereka itu hitam sekali. Memang begitu ciri khasnya. Kalau dia betul-betul ini sujud kepada Allah SWT, kemudian dia masih berpacaran tadi, pastikan dia kalau jalan dan mau digandeng sama pacarnya, dia ketakutan tuh. Karena dia masih ada ibadahnya, tapi juga masih maksiat. Dan dalam kalau dia sholat, kalau dia ibadah itu tidak ada kehusyuan. Tidak ada kehusyuan, karena masih ada dosa yang mengganjal. Tidak bisa bersatu dua ini. Saya kasih contoh lain. Kalau ada orang sholat 5 waktu tapi masih mabuk. Jam 2 malam dia mabuk. Tapi di otaknya dia, ini sebentar jam 4 azan subuh nih. Enak gak mabuknya? Gak enak mabuknya itu. Setengah-setengah itu. Karena dia masih pikirin sholat. Coba kalau yang maksimal di dosanya, dia gak pikirin sholat, maka dia mabuk, dia teler, terkapar di jalan, dia gak peduli. Jadi orang yang seperti ini ada golongan begini, tapi golongan ini tidak khusyuk dalam ibadah, yakin. Gak bisa betah dalam ibadah, gelisah, di dosa pun dia gak enak. Terlalu merasa terganggu, ketakutan kalau melakukan ini. Maka tentu semoga Allah berikan hidayah ya, sayang sekali. Makanya saya bilang ikhwan dan akhwat sekalian, sekaligus menjadi orang baik, istiqomah sekalian, kita betul-betul rasakan kenikmatan iman, seperti sahabat sampai dipanggil jihad berperang, siap semuanya dilakukan, karena sudah maksimal di situ. Atau orang menjadi orang yang buruk sekalian, memang dia buruk, memang dia tidak ada beban tentang masalah dosa, tidak ada beban, udah memang dia merasa ini kenikmatan. Begitu, kalau di tengah-tengah ini tidak ada sama sekali. Tapi ingat, di sini ke surga, ini ke neraka. Saya tidak suruh ini ya. Jangan nanti bubar bilang, Ustaz Khalid bilang maksimal, maksiat aja. Ingat, saya sudah ingatkan. Ini ujung-ujungnya neraka. Tapi saya mengatakan, ada kenikmatan yang dirasakan di dua perbuatan ini. Gitu kan. Jadi yang di tengah-tengah ini tidak nyaman. Semoga Allah berikan hidayah. Karena aneh ini. Dan sebagian ulama membahas masalah khusus hitamnya dahi. Itu mereka mengatakan, kalau seseorang itu betul-betul dekat dengan Allah, Allah akan berikan dahinya hitam walaupun dia sholat di lantai yang bersih. Dengan izin Allah. Kapan dia buat maksiat berkurang tuh hitamnya. Lama-lama kalau dia tinggalkan ibadah, khusyuknya hilang, maka hilang dengan sendirinya. Makanya satu hal yang aneh kalau dia seperti ini, tetap maksiat banyak dilakukan, kemudian dahinya hitam gitu kan. Ini Allahu'alam ya. Apakah memang itu asli atau palsu, Allahu'alam. Ketika kita memberikan pinjaman lalu kita tidak pernah nagih utang tersebut, apakah kita mendapat pahala sedekah dan bisa memilih bidadari? Kenapa ada bidadari nih? Ini mulai cari gara-gara malam-malam ya. Saya lihat kalau sudah pertanyaan yang ke-20 sudah mulai ada poligami, bidadari. Memanas-manasin akhwat di belakang ya. Kalau antum maafin, dapat pahala. Kalau antum biarin sampai jatuh tempo, dapat pahala. Gitu kan? Tapi kalau antum tidak nagih, ini lain ini. Ada bahasan sendiri. Antum membiarkan orang dalam kemungkaran, tidak boleh. Jadi menagih utang itu wajib, kata ulama. Sebagaimana orang yang sudah utang, wajib membayar kalau punya kemampuan. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulm, penolakan, penundaan pembayaran bagi orang yang sudah mampu utangnya, tadzaliman, dosa besar. Kata ulama dari hadis ini, juga termasuk dosa bagi orang yang punya piutang, yang piutang ini, enggak nagih, enggak ingatin. Kalau dia sudah ingatin tetap tidak mau, maka itu lain, tetap berpahala sedekah. Dalam hadis lain dari Hasan, sanad Hasan diriwayatkan Imam Ahmad berbunyi, siapa yang meminjamkan sesuatu hartanya kepada orang lain, maka seakan-akan dia bersedekah dengan setengah daripada apa yang dia utangkan itu, gitu kan? Kalau masalah hadis ya, yang dipilihkan dari bidadari ini, itu ada hadis yang lain memang berbunyi, siapa yang, kalau yang saya tahu ya hadisnya, itu ada hadis yang pertama berbunyi, siapa yang memiliki piutang sama orang lain, lalu dia memaafkan pada saat orang itu tidak mampu, maka dia akan diselamatkan dari ya, beban yang berat pada hari kiamat. Riwayat lain, dia akan disuruh milih dari bidadari yang dia ingin pada hari kiamat. Memang ada riwayat seperti itu. Tapi setelah antum nagih ya, jadi tagih itu penting, karena harus mengingatkan dia dalam kesalahannya, atau mungkin dia lupa memang itu. Bacaan dalam sholat, Quran dan doa dalam kurungnya, apakah dibaca dalam hati sudah cukup pada saat sholat sendiri atau harus terdengar walaupun pelan? Saya sudah pernah jelaskan ini. Jadi hindari bacaan dalam hati. Keluarkan dengan lisan kita, walaupun cuma kita yang dengar. Karena sholat cuma dibagi dua, jahar atau sir. Jahar itu ngerasin suara terdengar oleh orang-orang lain. Dan sir itu mengecilin suara sebatas dia dengar sendiri. Jadi bukan menghilangkan suara. Antum kalau hilangkan suara itu sudah hilang. Itu mengkhayal nanti. Gak ada suara sama sekali itu akan mengkhayal. Tambah lagi tutup mata tidur. Gitu. Jadi jangan antum bilang, oh kalau tutup mata lebih khusyuk, ini gak benar. Karena Nabi SAW mengatakan, Allah dan malaikatnya terus memberikan salam kepada orang yang berada di saf awal. Riwayatnya mengatakan yang matanya tetap tertuju ke tempat sujudnya. Gitu kan. Jadi kita disuruh buka mata, disuruh kerasin suara sebatas kita yang dengar saja. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena ucapan mulut yang bersuara ini memperdengarkan kuping, membuat dua anggota tubuh ini connect, ya, sehingga lebih konsen. Ditambah mata yang terbuka melihat tempat sujud itu akan membuat orang lebih khusyuk. Ini pendapat ulama. Imam Syafi'i Rahimahullah mengatakan tiada ilmu tanpa sanad. Al-Hafidh Imam Al-Thawri mengatakan, penuntut ilmu tanpa sanad bagikan orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga. Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, barang siapa yang tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya gurunya adalah syaitan. Afwan Ustaz, bagaimana dengan sanad Ustaz Khalid? Bagaimana hukumnya bila menuntut ilmu dengan guru yang belum jelas sanadnya? Sanad itu yang dimaksud di sini, yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, Imam Tsauri, ini semua yang dimaksud adalah yang poin pertama masalah mengambil hadis, gitu kan? Mengambil hadis ini itu di zaman-zaman ulama-ulama besar kita kayak Imam Syafi'i, tadi Imam Tsauri, ini zaman-zaman tabi'in, tabi'in, mereka mengambil sanad ilmu itu langsung dari tabi'in, sahabat, lalu Nabi SAW. Maka ini diistilahkan dengan sanad. Mereka mengambil dari jalur itu untuk ilmu. Maka mereka bilang, kalau ada orang yang mau meriwayatkan, makna kali kata mereka, kalau ada orang yang mau mengambil, meriwayatkan dari sahabat di zaman itu, tanpa mempelajari siapa muridnya sahabat, dan dia belajar dari muridnya sahabat, berarti sama dengan istilah setan yang disebutkan ini. Seperti orang yang mau naik ke rumah, atap rumah tanpa tangga dan seterusnya. Karena dia langsung kan mau ngambil. Seperti itulah. Ya. Kemudian berkembanglah dengan berjalannya waktu, berkembanglah ilmu-ilmu pengetahuan. Gitu kan? Berkembang pengetahuan. Maka dinukil kepada kita sampai batas tabi'in, generasi imam 4 ya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad tadi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Ini dianggap generasi emas. Sampai di sini karena mereka langsung mengambil dari tabi'in, dari sahabat, maka sampai di sini kalau dinukil dari buku-buku mereka, buku-buku orang ini seperti Imam Malik menulis kitab Muwatta misalnya, gitu kan? Imam Syafi'i punya kitab namanya Kitabul Umm. Memang itu beliau tulis sendiri dengan tangannya, ditulis dengan tangannya. Ini loh saya begini. Lalu buku itu sampai sekarang terabadikan dengan izin Allah sampai kepada kita. Pada saat kita baca, kita enggak butuh rentetan sanad ke situ. Karena kita sudah baca langsung tulisannya dia ini. Kecuali kalau kita cuma dengar dan tidak ada referensi, gitu kan? Itu lain. Seperti yang kami lakukan pada saat kami kuliah di Madinah dulu, itu memang guru-guru kami mendatangkan buku-buku induk. Buku-buku Imam Syafi'i misalnya, ini Al-Umm. Ini bukunya Imam Malik, kitab Muwatta. Ini bukunya Imam Ahmad, ada Musnad Imam Ahmad. Didatangkan buku-buku itu lalu kami pelajari. Ini dipelajari. Imam Ahmad mengatakan, saya dengar dari guru saya bernama Hammad dan sampai ke Nabi SAW. Nah, karena buku-buku ini ditulis langsung oleh mereka, maka dan itu oleh ulama-ulama yang datang setelahnya memang dijaga buku itu. Karena mereka ada yang tidak ketemu sama Imam Ahmad, maka buku-buku tulisan mereka langsung dibawa ke sini. Gitu kan. Seperti antum sekarang kalau beli buku, penulis seorang ustadz yang ditulis-tulis buku. Antum mungkin belum pernah ketemu. Antum baca dalilnya jelas, tuntunannya jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas, gitu kan? Nah, kita terima. Apakah kita harus punya sanad langsung ke dia? Nggak bisa, gitu kan? Karena sudah ada jelas orang ini menulis, kecuali kalau nggak ada tulisan. Jadi yang kami pelajari langsung ke buku-buku induk itu. Saya nggak punya sanad langsung ke Imam Syafi'i atau ke Imam Malik gitu kan. Tapi buku-buku induk mereka dipelajari dari guru-guru kami juga yang belajar dari gurunya dan seterusnya. Dan itu hampir sama semua. Di Masjid Nabawi dulu seperti itu. Ulama-ulama yang kami hadiri, ada Syekh Atiyah dulu di Masjid Nabawi. Ada banyak di antara ulama-ulama yang mungkin saya tidak sebutkan semua namanya. Itu memang mereka menukil dari guru-guru mereka juga, gitu kan. Dari buku-buku induk ini, buku-buku induk langsung. Buku-buku mereka juga yang mereka tulis sekarang, itu diambil dari langsung buku induk gitu. Sekarang misal contoh, kalau antum baca buku-buku hadis, sekarang buku-buku hadis itu, atau buku mungkin yang menyebutkan tentang fadilah-fadilah gitu kan. Saya misalnya menyusun tentang sholat, fadilah sholat 5 waktu. Lalu saya menulis, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Umar melalui Nabi, bahwasanya Nabi SAW berkata seperti ini hadisnya. Dibawa dalam kurung HR, hadis riwayat Bukhari. Sudah selesai. Kita sebagai penuntut ilmu, kalau yang sudah faham, dia sudah belajar, Imam Bukhari ini punya syarat khusus menulis bukunya. Dia betul-betul menelusuri jalur ini yang luar biasa nih. Siapa yang Imam Bukhari itu punya syarat, kalau dia dengar ada seseorang pernah punya hadis, dia harus ketemu sama orangnya. Syaratnya Imam Bukhari itu, makanya hadisnya jadi hadis sahih. Dia datang temuin walaupun jauh, didatangin, ditemuin, dipastikan Anda si fulan, iya. Anda benar dengar hadis dari sahabat Nabi ini, dari tabi'in ini? Dia bilang iya. Baik, setelah itu dia telusurin di kampung itu, negeri itu, orang ini dikenal enggak? Gitu. Orang ini dikenal enggak? Nah ternyata ada guru-gurunya, ada murid-muridnya, ada pujian ulama, maka diambil oleh Imam Bukhari rahimahullah. Nah Imam Bukhari sudah menyimpulkan buat kita bukunya, Sahih Bukhari. Sekarang malah Ibnu Hajar merincikan lagi dengan Fathul Bari 13 jilid kitab. Sudah ada lengkap nih, sekarang Mas Indonesia juga sudah ada. Kita sekarang, karena mereka-mereka ini yang langsung menelusurin itu, mengikuti jalur sanad langsung ke Nabi SAW, dan sudah diringkaskan dalam buku-buku, lalu kita menukil itu, itu sudah sama saja. Jadi kita tidak butuh susun sanad khusus karena kita enggak ketemu sama beliau nih. Gitu. Tapi karena dia menulis buku maka masuk di situ. Mudah-mudahan bisa ditangkap maksudnya ya. Seperti itulah ya. Apakah keturunan Rasulullah SAW terputus? Bila tidak, siapa dan di mana keturunan Rasulullah SAW dan siapakah wali songo ada di Indonesia dan siapa para habib yang terdapat di Yaman atau Indonesia dan lain-lain? Keturunan Nabi SAW tidak terputus. Ada. Ada keturunan Nabi SAW dan kita selalu membaca di dalam tahiyat kita kan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kata-kata wa ala ali Muhammad itu berarti keluarganya Nabi SAW. Istri-istrinya, anak-anaknya tidak terputus itu. Ada riwayat lain juga sanadnya Hasan diriwayatkan Imam Ahmad bunyinya. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi. Ya Allah berikanlah salam dan salawat kepada Nabi SAW dan istri-istrinya juga keturunannya. Jadi keturunan Nabi tidak terputus, memang ada. Hadis tentang Imam Mahdi yang akan keluar di akhir zaman, kata Nabi SAW, akan keluar dari keturunanku. Gitu kan? Begitu. Orang yang sama dengan namaku, sama dengan poster tubuh dan paras wajahku. Kata sebagian ulama hadis dari turunan Hasan radhiyallahu anhu. Sama mukanya Nabi, sama kulitnya, sama namanya Muhammad bin Abdullah. Tapi tidak sama dengan akhlakku. Karena mungkin tidak mungkin sama dengan akhlak Nabi SAW. Yang akan keluar dari Madinah, lalu ke Mekah dan dibaiat oleh 300 orang, kemudian dia menuju ke negeri Syam, sampai di masjid yang terkenal dengan Menara Putih. Masjid Menara Putih, di sana dia mau sholat asar, kemudian turunlah Isa alaihissalam dan menjadi makmum ya, kepada dia, lalu kemudian bersama-sama ke Palestina. Tentu ini riwayatnya panjang, saya ringkaskan. Tapi di sini ada perkataan Nabi SAW yang mengatakan, akan keluar dari keturunanku. Jelas ada keturunan Nabi SAW, gitu kan? Jadi ini tidak mungkin terputus kalau yang saya tahu. Kalau siapa keturunan Nabi SAW, ya siapa saja yang punya jalur nasab kepada Nabi SAW, gitu kan? Siapa saja. Ya memang kalau dia punya sanad, memang dia memang nasab, maksud jalur nasabnya dia bilang saya ayah saya namanya fulan, kakek saya namanya dan sampai ke Nabi SAW, ya itu berarti keturunan Nabi SAW. Berlaku itu. Dan saya tahu kalau di Indonesia ini, atau hampir di seluruh dunia ya, yang biasa diberikan julukan dengan habaib, atau dipanggil habib, itu memang mereka punya jalur. Mereka punya jalur keturunan yang langsung ke Nabi. Menurut bahasa yang saya tahu dari teman-teman ini, itu memang sudah ditulis. Memang dijaga jalur nasabnya. Kalau memang betul ya, berarti mereka keturunan Nabi SAW. Dan itu tidak dipungkiri. Mau di Yaman kah, mau di Indonesia kah, mau dimanapun, karena memang Nabi SAW masih kan ada keturunannya. Gitu kan? Ada keturunannya. Cuma ini mumpung kan ada pertanyaan seperti ini, saya ingin mengirim risalah saya dan melalui ceramah ini mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita kepada para habaib, para saudara-saudara kita yang mengaku turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kami harapkan sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum ini para habaib berada di saf awal membela kakek antum gitu. Mestinya begitu. Para habib-habib yang terhormat, dan wallahi saya bersumpah di mimbar ini, kita ini mencintai Nabi SAW dan mencintai keluarganya dan keturunannya. Tidak ada yang kita benci. Ahli sunnah wal jamaah wajib mencintai keluarga Nabi SAW dan juga keturunannya. Kalau antum punya jalur nasab kepada Nabi SAW, antum orang yang paling pantas untuk kami cintai, dan kami selalu membacakan salawat untuk antum pada saat sholat. Tetapi yang sering tersebar di masyarakat, malah antum kebanyakan, tidak saya, ada orang-orang yang malah jauh dari ajaran kakeknya sendiri Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini? Mestinya antum berada di saf awal, bukan malah orang-orang yang jauh dari keturunan Nabi SAW. Mestinya antum yang berada di saf-saf awal membela, mempertahankan kemurnian sunnah kakek kalian Nabi Muhammad SAW. Ini enggak kita temukan. Banyak orang-orang yang bukan dari keturunan Nabi SAW mempertahankan kemurnian. Rasulullah kerjain, kita kerjain, tidak dikerjain, kita tidak kerjain. Datang orang yang mengaku habib ini lalu melawan nih. Seakan-akan, ah kamu ini ngarang-ngarang. Ah kami punya madhab sendiri. Ini kenapa akhi? Ini tuh. Maka risalah yang saya sampaikan, semoga Allah ya memuliakan kita semua, dan termasuk turunan Nabi SAW, karena kita wajib mencintai mereka, dan justru karena kita cinta kepada mereka kita sampaikan ini. Mestinya antum yang berada di saf pertama ikhwani, mestinya antum yang berada pertama wahai akhwati, yang dipanggil habaib, yang dipanggil syarifah, ini semua mestinya ada di saf-saf awal membela ajaran kakek kalian. Jangan lagi malah antum yang menjadi pentolan Syiah yang mencaci maki istri Nabi, istri kakeknya dicaci maki kok diterima, gitu kan? Yang mengkafirkan para sahabat Nabi, orang-orang yang menjadi sahabat. Kalau antum sendiri bersahabat dengan orang-orang, kemudian sahabat antum dicela, berarti sebenarnya antum juga lagi dicela. Antum salah pilih teman dong, gitu kan? Mestinya harus kita ini, antum ini harus yang di saf pertama yang membela itu. Semua sahabat Nabi, semua istri Nabi harusnya dibela. Enggak bisa. Itu istri kakek-kakek kami dan ummahatil mukminin. Allah sebutkan dalam Al-Quran begini. Para sahabat Nabi, Allah ridho kepada mereka. Mestinya antum yang pertama. Kami ini mendukung itu. Mestinya kan begitu. Jadi ini semestinya memang sampai kepada para habaib kita, yang tentunya kita mencintai mereka karena diperintahkan dalam agama kita. Allahu alam. Itu yang saya ketahui. Kalau masalah Wali Songo ini saya enggak tahu terus terang. Ya. Saya tidak terlalu banyak membaca sejarah tentang mereka. Saya cuma tahu mereka adalah da'i-da'i. Allahu alam apakah memang mereka itu dari turunan Nabi SAW juga, saya tidak tahu. Ya, mungkin antum bisa kembali kepada teman-teman da'i dan ustadz yang lebih memahami masalah itu. Saya baru mengaji, saya ingin bertanya pada ustadz, kenapa Allah menciptakan api neraka? Bukankah Allah maha pengasih dan penyayang pada hambanya? Dan kenapa Allah harus menciptakan syaitan sebagai ujian pada kita? Bagaimana juga dengan parade tauhid yang akan diadakan tanggal 16 nanti, apakah saya boleh ikut? Ya. Jadi begini, yang paling pertama dulu, ada beberapa keputusan yang kita bisa tanya, ada yang tidak. Saya kasih contoh gini, kalau saudara kita yang bertanya ini, antum kerja di satu perusahaan, perusahaan itu punya building, gitu kan? Warna buildingnya coklat. Jendelanya 1000 jendela misalnya, liftnya warna abu-abu, bentuk di dalam keramiknya warnanya ini. Lalu antum datang, dibuka pendaftaran untuk jadi pegawai, antum masuk jadi pegawai. Waktu antum jadi pegawai, kira-kira yang antum lakukan pertama, tanya dan protes, kenapa buildingnya warna coklat, kenapa liftnya warna abu-abu, kenapa begini dan begitu? Atau antum fokus ke tugas antum? Hah, kira-kira yang mana nih? Fokus ke tugas kan? Masalah dia mau bangun building warna coklat kah, mau 5 tingkat kah, mau 7 tingkat kah, mau 50, itu hak dia. Ini coba tarik ke contoh ini. Jadi ada hak ilahiyah yang tidak bisa kita bantah. Kalau kita mau protes sampai ke situ, itu jauh sekali tuh. Nanti yang hal kecil, kenapa sholat duhur dan asar 4 rakaat 4 rakaat? Kenapa Allah buat begini ya? Kenapa enggak ini jam 12 siang 4 rakaat, jam 3 4 siang, jam 4 sore 4 rakaat? Digabung aja jam 2 siang sekalian 4. Kenapa ya Allah 2? Gak bisa, kita gak punya wewenang di situ. Kita gak punya wewenang. Sama tadi kita masuk kerja, kita gak bisa bahas. Apalagi kalau sampai dalam. Ini tukangnya siapa yang buat nih tembok? Di dalamnya komposisinya apa nih? Kan lebih dalam, lebih macam. Jadi rumit nanti, gitu kan? Jadi rumit. Tapi saya sedikit memberikan wacana begini. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, menyayang, gitu kan? Memang penyayang, menyayangi kita. Bukti penyayangnya adalah, kalau antum berbuat dosa, umur misalnya seseorang 60 tahun, anggap dia balik umur 15 tahun, berarti ada dari 60 tahun 45 tahun. 45 tahun ini semua maksiat, semua zina, riba, macam-macam dilakukan sama dia. Pas umur 60 tahun, sudah 45 tahun buat maksiat, umur 61 tahun taubat kepada Allah. Menyesal-nyesal, ya Allah, saya baru tahu ini, kalau ini dosa saya taubat. Diampuni gak? Hah? Ini masih hidup gak ini? Tidak ada jawaban. Hah? Nanti kalau ada yang tanya poligami baru semangat. Ini ikhwah ini memang nih. Jadi diampuni dosanya kan? Diampuni. Itu berarti maha rahmatnya Allah. Allah betul memang menciptakan surga dan neraka. Dan Allah mengatakan pada surga, hai surga kau, dalam hadis Bukhari, dalam hadis Qudsi ya, hai surga kau adalah rahmatku yang aku akan balas hamba-hambaku yang patuh dan bertakwa. Dan wahai neraka kau adalah azabku yang aku gunakan untuk menghukum orang-orang yang membangkang. Gitu kan? Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta meletakkan peraturan-peraturan. Antum kerja di perusahaan, ada peraturan tuh, masuk jam 7, keluar jam 5, pekerjaannya 1, 2, 3, 4, 5, gajinya begini, peraturannya ada. Ada pelanggaran, ada juga hukuman-hukuman bagi yang melanggar, yang tidak masuk 3 hari berturut-turut tanpa alasan, maka dipecat. Pekerjaannya tidak selesai akan begini, peraturan perusahaan. Ya kita masuk, perusahaan kita ikuti peraturannya. Kita seperti itulah, kita ikuti peraturan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah surga dan neraka sudah diciptakan sama Allah. Allah tuntun nih, kerjakan 1, 2, 3, 4, 5. Ini surga, surga itu begini, begini, begini, begini. Luar biasa nikmatnya. Hati-hati jangan langgar ya. Kalau di kantor tadi, langgar kamu dipecat loh. Gak bisa lagi diterima. Sudah dicoret namanya. Udah gak mungkin, biar melamar berapa kali pun, bawa surat dari menteri pun tidak diterima. Baik, dikasih tahu, tetap dia langgar, dipecat dari perusahaan. Ini Allah mengatakan, ini pelanggaran-pelanggaran ya, jangan dilakukan, nanti masuk neraka loh, neraka itu begini, begini, begini, begini, begini, dijelaskan, gitu kan. Nah sekarang tinggal kita, dengan akal sehat kita, mestinya kita pilih yang baik dong masuk surga, jangan pilih yang masuk neraka, mestinya kan begitu. Allah SWT menciptakan ini, meletakkan peraturan-peraturan dengan kemahakuasaannya. Dan kalau kita menghubungkan di sini, kasih sayangnya Allah SWT, Allah gak mau kita masuk neraka. Allah enggak mau masuk neraka. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yahliku illa halik." Enggak ada orang yang mencelakakan dirinya nanti masuk neraka kecuali memang orang yang bobrok sekali. Karena dia walaupun sebelum meninggal dunia beberapa saat kalau sempat taubat, dan memang kata ulama, semua orang yang berbuat dosa, Allah tiap saat kirimkan sinyal penyesalan. Subhanallah, enggak ada orang buat dosa itu enggak nyesel. Dimasukin walaupun dia penjahat, itu setiap habis membunuh atau dia habis berzina, habis mencuri, itu biar mulutnya senyum, tetap dalam hatinya itu ada kecamuk penyesalan. Itu sinyal dari Allah untuk supaya dia kembali ke jalan Allah SWT. Terus diingatkan. Nanti kalau dia tidak mau betul-betul, tidak mau memang membangkang, baru Allah SWT binasakan. Fir'aun itu sampai detik terakhir sebelum tenggelam, masih Allah lihatkan tanda-tanda kebesarannya. Musa alaihissalam hantamkan tongkatnya, naik air itu dilihat sama dia. Musa dia sudah luar biasa kaget melihat air bisa berdiri seperti tembok yang besar. Dia Musa taubat. Allah masih kata sama tidak. Sengaja cekap, ya, ngotot untuk memburu Musa alaihissalam. Tenggelamkan sama Allah, masuk neraka. Nah orang yang seperti ini sudah masuk neraka memang wajar gitu kan. Karena memang ada orang yang membangkang. Ada orang yang patuh. Allah SWT memberikan seperti itu. Wainan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kenapa Allah syaitan? Syaitan itu istilah, itu kan? Istilah bagi golongan yang fasik dan kafir dari jin. Sama dengan manusia, gitu kan? Allah menciptakan semuanya, diberikan potensi baik dan buruk, tapi mereka mau membangkang, gitu kan? Mereka mau membangkang, maka mereka pun akhirnya Allah SWT biarkan. Tapi sudah diancam tuh, diancam. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim? Kalau ada seseorang yang membaca ayat, ada tilawah, sujud tilawahnya, kemudian dia sujud, Maka syaitan yang ada di sebelahnya menangis sambil berkata, dia diperintahkan sujud, tapi lalu dia sujud, maka dia masuk surga. Saya diperintahkan sujud, saya tidak mau sujud, maka saya masuk neraka. Syaitannya tahu tuh sebenarnya, tapi dia lakukan itu. Dia lakukan, gitu kan? Sebagian ulama yang membahas masalah alam jin nih, alam jin, tentu ini tidak terlalu banyak dalilnya ya, tapi alam jin ini, di jin itu ada seperti manusia, ada yang beriman, ada yang fasik, ada yang kafir. Yang beriman ini namanya jin mukmin, tidak dikatakan syaitan, tapi yang fasik, muslim tapi masih berbuat dosa, serta yang kafir disatukan namanya syaitan. Nah, golongan syaitan ini bisa bertaubat menjadi jin mukmin, bisa. Kecuali iblis, iblis yang enggak. Satu saja ini yang Allah kekalkan dalam Al-Quran yang tidak akan pernah bisa taubat, sudah. Karena Allah sudah tunjuk dia, karena dia membangkang kekal. Tapi pengikutnya dia bisa bertaubat. Buktinya kalau ada jin-jin syaitan-syaitan yang kafir atau yang mengganggu orang dengan sihir atau orang kesurupan, itu kalau disuruh syahadat-syahadat dia, masuk Islam. Banyak terjadi itu. Jadi golongan syaitan pun, itu bisa kalau mereka bertobat, kecuali iblis. Iblis memang sendiri. Allah SWT sebutkan, itu hak kausalitasnya Allah sebagai pencipta. Itu yang saya ketahui. Kalau masalah parade tauhid, kalau antum melihat di situ tidak ada indikasi politiknya, tidak ada maslahat pribadi, ya, dan antum melihat itu ada mensyiarkan kekuatan kaum muslimin, saya tidak melihat ada pelanggaran. Saya pribadi tidak melihat pelanggaran, karena ini bukan demo untuk parpol, untuk maslahat pribadi, bukan. Ini untuk menunjukkan kita ini umat Islam bertauhid, kan gitu. Dan ini Nabi SAW seringkali mengajak kaum muslimin untuk hadir di sholat Idul Fitri, Idul Adha. Dan Nabi SAW menyuruh di Idul Fitri itu untuk keluar seluruh perempuan, termasuk yang berhalangan, termasuk orang tua, supaya mereka memperlihatkan jumlah kaum muslimin, gitu kan? Jumlah mereka yang banyak. Di zaman sekarang ini, banyak orang-orang yang menganggap remeh kaum muslimin. Saya tidak tahu niatnya teman-teman ini apa, insya Allah mudah-mudahan baik, gitu kan? Tapi kalau mereka niatnya baik memang untuk menunjukkan itu, dan tidak ada indikasi politik di sini, tidak ada unsur masalah pribadi, murni karena agama dan dilihat ini untuk menunjukkan bahwa saya umat Islam punya kekuatan, saya tidak melihat ada masalah di situ. Saya tidak melihat, asal tidak membuat kerusakan, tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i ya. Jangan sampai ada perempuan yang ikut-ikutan, yang kelihatan auratnya, yang inilah, yang itu tuh jelas pelanggaran syar'i. Tapi kalau berhubungan sama politik, maslahat pribadi, maka ini sama sekali. Saya pribadi tidak mendukung. Karena pertanyaannya datang kepada saya ya. Kalau ada teman-teman yang punya ijtihad, Allahu a'lam, saya tidak pernah menyalahkan siapapun. Bagaimana pendapat dan nasihat untuk situasi di keluarga yang belum bisa menerima kalau salaman tangan antara apa ini, ipar, sepupu, itu tidak boleh. Berikan gambaran, nasihat, berikan apa adanya, sampaikan. Mau salaman, maaf, saya mengetahui ada hadis Nabi yang tidak boleh. Kata Nabi SAW, saya tidak bersalaman dengan wanita, ya, maksudnya di sini wanita yang bukan mahram. Dalam hadis lain dikatakan, seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam, gitu kan, lebih ringan baginya dibandingkan dia menyentuh tangan yang bukan halal bagi dia. Maksudnya kulit perempuan atau laki-laki yang bukan halal bagi dia. Ada hadis Nabi. Kita jelaskan. Yang membuat orang bisa menerima itu ilmu akhi, ilmu ukhti. Sampaikan apa adanya. Memang kita punya argumen kok melakukan. Tetapi dalam Islam tidak dilarang menegur ya. Banyak ikhwan dan akhwat kita tidak salaman. Tapi juga tidak menegur. Enggak, menegurnya lain. Nabi SAW itu memberikan salam kepada siapapun di Madinah. Termasuk Nabi SAW memberikan salam kepada ummahat. Ya. Perempuan-perempuan yang ada di Madinah, Nabi SAW kalau lewat memberikan salam kepada mereka. Itu bukan pelanggaran agama. Yang tidak boleh berkhalwat berdua, itu lain. Bahkan Nabi SAW sering kali menziarahi, mendatangi rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani ini ibunya Anas ibn Malik. Sahabat Nabi yang mulia. Jadi Ummu Hani ini menghadiahkan Anas ibn Malik kepada Nabi SAW. Anas ibn Malik ini sahabat Nabi yang banyak memberikan hadis ya. Beliau bukan budak, tapi orang bebas. Cuma Ummu Hani ini merasa saatnya ini Nabi. Saya ingin anak saya mengabdi, diberikanlah anaknya. Maka Nabi SAW membalas jasa Ummu Hani. Sering datang menziarahi, memberikan salam, menanyakan kabarnya, gitu kan. Tapi Nabi SAW tidak duduk berdua, tidak berkhalwat, gitu kan. Waktu Nabi SAW meninggal, Abu Bakar dan Umar mendatangi Ummu Hani. Dan sempat ya, pada saat Ummu Hani didatangi, Ummu Hani sempat menangis. Lalu keduanya bertanya, kenapa engkau menangis? Dia bilang, saya bukan menangis karena meninggalnya Nabi SAW, tapi saya menangis karena wahyu terputus dari langit. Maka Abu Bakar sama Umar juga ikut menangis. Artinya interaksi itu ada yang boleh dan tidak boleh. Jangan tiba-tiba menjadi kaku sama sekali. Ngerti kan? Jadi kita harus meletakkan di porsinya, di tempatnya. Jadi kan? Itu yang saya tahu, wallahu a'lam. Jadi jelaskan apa adanya dan insya Allah dengan argumen yang benar, tapi kita tetap melakukan hal-hal yang dibolehkan, tetap menyapa, tetap membantu gitu kan, maka itu tidak ada masalah insya Allah. Mohon nasihat Ustaz tentang keutamaan menuntut ilmu agar kami istiqomah dan tidak melalaikan menuntut ilmu karena terlalu sibuk mencari nafkah dan rezeki. Ilmu ini akhi, ilmu syar'i hukumnya wajib. Mempelajari ilmu agama hukumnya wajib. Sekali lagi, wajib. Talabul ilm, kata Nabi SAW, fariidhatun ala kulli muslim. Hadisnya sahih. Menuntut ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah wajib, bukan pilihan. Kalau ilmu umum, antum punya pilihan. Tapi ilmu agama enggak bisa. Baik, saya sibuk cari nafkah Ustaz. Antum tidak bisa hadir majelis ilmu. Banyak fasilitas sekarang. Pasang Walkman di kuping tuh. Dengarin. Di HP sekarang, enggak usah pakai Walkman. Di HP, kalau zaman dulu orang masih bawa tape recorder, ini enggak usah. Mungkin MP3, MP4 sekarang banyak alat, banyak teknologi canggih. Kita tinggal dengarkan. Di kantor lagi istirahat. Ini itu. Lagi dagang. Apa salahnya kalau diputar? Di restoran saya sekarang, saya pasangin parabola, putarin TV Roja, putarin TV Wisol, putarin TV Insan, anak-anak pegawai bisa nonton, mereka bisa nonton kalau lagi kosong. Putarin tilawah Al-Quran, mereka dengarin. Bisa nuntut ilmu, gitu kan. Jadi bisa, masih bisa nuntut ilmu, tidak ada masalah. Di rumah saya bilang sama istri saya, nyalain selalu tuh. Baik itu Wisol, baik itu Roja, baik itu Insan, putarin. Jadi, maaf teman-teman saudara-saudara muslimah yang membantu kami di rumah, itu juga mendengarkan, jadi mereka sambil kerja mereka dengar. Manfaat ilmu harusnya begitu. Karena memang jangan sisihkan ikhwani dan akhwati, jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Ini saran saya. Karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman. Dan kalau iman sudah terasa, kayak antum sudah rasakan iman, itu luar biasa. Gejolak dalam hati itu untuk selalu semangat ibadah itu luar biasa. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Gak bisa orang tiba-tiba rajin ibadah tanpa iman, gak bisa orang beriman tanpa ilmu. Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Saya sudah pernah berbagi pengalaman kan. Saya kalau lagi pergi pengajian, 2 jam nih, kayak gini saya duduk 2 jam pengajian. Antara perjalanan pun, itu saya gunakan berzikir atau ngulangin Al-Quran, atau saya dengarkan ceramah. Baik ceramah saya sendiri yang sudah ada, atau saya dengarkan ceramah para masyayikh atau teman-teman dai yang lain, saya dengarin ceramahnya mereka. Jadi kita isi. Setelah itu saya masuk majelis ilmu, saya ceramah 2 jam. Jadi saya merasa terus tercas tuh. Karena kalau terus kita didampingi dengan ilmu, terus terkontrol gitu kan. Bertambah ilmunya, kita bertambah imannya, lebih semangat beramal saleh. Jadi jangan lewatkan. Jangan lewatkan hari tanpa ilmu, sekali lagi. Dengarin, selalu dengar. Sibukkan diri dengan itu, dari pengajian ke pengajian, dari pengajian ke pengajian. Kalau antum habis dengar ceramah, kemudian pindah ke ceramah yang lain, pasti setannya bisikin. Kan tadi sudah pengajian Ustaz. Ndak, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Saya mau ceramah lagi. Kadang-kadang kalau orang masih baru ikut pengajian, belum terlalu tertanam iman kan begitu. Tadi kan sudah ada pengajian, sekarang sudah harusnya hiburan, dandut, gitu kan. Nah ini jadi masalah ini. Ilmunya terkikis tadi, gitu kan. Karena begini, jadi memang harus ilmu. Apabila kita masuk atau mengikuti suatu majelis, namun dalam pembahasannya menyinggung dan menyakiti inteligensi atau perasaan dari si penimba ilmu, bagaimana adabnya? Tergantung ya, antum juga jangan terlalu sensitif. Kan itu? Jangan ustadznya lagi bahas masalah riba, wah ini ustadz nyorotin saya nih. Padahal tidak dikenal antum, tidak dikenal. Jangan sampai tadi tersinggung nih gara-gara saya bahas riba nih. Antum jangan terlalu sensitif gitu kan. Ada di pengajian orang baru cerai, ustadznya belum bicara masalah cerai itu begini, wah ini ustadz tahu saya. Dari mana gini, gak ada yang ngerti. Gitu. Ini jangan sensitif. Kalau memang dia sengaja, insya Allah setahu saya kalau dai itu mengikuti sunnah Nabi gak mungkin. Saya rasa jauh, kecuali dia bukan penuntut ilmu ya. Dia tahu ada yang hadir lalu disinggung-singgung, itu gak mungkin. Nabi SAW, kami ini tahu adabnya. Kalau sedang menegur seseorang, Nabi SAW ajarkan kepada kami, kiai kami, guru kami, Muhammad SAW mengajarkan bahwasanya beliau kalau mau menegur orang tidak menyebutkan nama, cuma mengatakan kenapa ya ada orang seperti ini. Tapi Nabi pernah menyinggung dalam majelis itu. Karena pernah ada pengumpul zakatnya Nabi SAW, ada namanya seorang sahabat, tapi Nabi, dan dia bilang kebetulan habis mengumpul zakat, dia datang ke Masjid Nabawi, lalu dia bilang, nih zakat kalian yang sudah saya kumpulin, ini bagian saya nih. Artinya ini saya dapat nih dikasih orang. Lalu Nabi SAW naik langsung ke mimbar, orang itu masih duduk di situ bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Setelah tahmid dan salawat, beliau mengatakan, kenapa ya? Ada orang yang saya tugaskan mengumpulin zakat, dia mengatakan, ini zakat kalian dan ini punya saya. Kalau memang betul dia punya bagian, semestinya dia tidak usah bertugas mengumpulin zakat. Duduk di rumahnya, zakatnya akan datang kok. Jadi artinya tidak boleh perbuatan seperti ini, gitu kan? Tidak ada ceritanya mau terima bayaran gara-gara ngumpulin zakat, lalu dipisahin dari uang yang tadinya berkumpul, itu enggak mungkin. Hanya memunculkan kecurigaan dan segalanya gitu. Jadi di sini Nabi SAW ajarin, boleh menyinggung tapi tidak menyebutkan nama, gitu kan? Tapi insya Allah, setahu saya ya, umumnya kalau ada pertanyaan atau ada antum hadir di majelis, jangan terlalu sensitif. Insya Allah tidak ada maksud tujuan untuk menyinggung atau menyakiti. Kalau betul-betul ustadz itu selalu kalau antum hadir taunya nyinggung si fulan, apalagi nyebut namanya orang, saya sarankan jangan hadir. Udah ganti ustadznya udah. Gak perlu, karena akan bermasalah, akan ada masalah, akan muskilah di situ nanti. Karena dia akan terus-menerus menjadikan itu sebagai perilakunya. Ada memang sebagian orang begitu, subhanallah. Mungkin tidak bertakwa sama Allah, dia sering anggap itu gak apa-apa, sering selalu menyalah-nyalahkan orang, dan ini konsepnya tidak benar. Allahu'alam. Menurut saya ini lebih baik jangan ada lah, ya jangan ada. Termasuk juga sekalian saya ingatkan teman-teman, kalau hadir di sebuah majelis, yang majelis itu dari awal pertemuan sampai akhir mungkin ilmunya cuma 10%, sisanya cuma nyala-nyalain orang. Seperti sekarang ada istilah tahzir, ingat-ingatin ini gak boleh, itu gak boleh, ini gak boleh, sesat ini, sesat. Ya akhi, daripada ente bilang ini sesat, lebih baik ingatin umat tuh, kukunya masih panjang yang hadir tuh. Soal, mungkin dia masih belum betul wudunya, mungkin masih belum betul sholatnya. Sibukkan mereka muslim ini dengan ibadah, maka secara otomatis dia akan nanti tinggalkan yang buruk, gitu kan? Itu lebih baik. Allahu a'lam. Adab ketika tempat duduk kita diambil oleh orang lain dalam suatu majelis. Ya kalau antum ikhlaskan, silahkan, itu dapat berpahala insya Allah. Tapi kalau antum punya hak, ya, datang dan mengatakan, maaf ini tempat duduk saya, itu kita punya hak. Tapi kalau dia tetap tidak mau, ya sudah. Karena dalam Islam kita dilarang bertengkar. Ya. Tidak boleh bertengkar. Yang sudah kita bahas pada saat dosa besar, kalau tidak salah yang keberapa tuh 65 yang masalah berdebat. Udah enggak perlu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, saya akan menjadi pemimpin di tingkat pertama surga. Masih ingat hadisnya itu ya? Tingkat pertama surga. Jadi artinya kita akan bertetangga dengan Nabi SAW. Bagi orang, nanti satu kem sama saya itu, satu komplek. Bertangga dengan Nabi SAW di awal surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, pertengkaran, walaupun dia benar. Udah, kita sudah bicara, ini maaf tempat saya. Oh, tapi kan gini-gini. Ya sudah, pindah aja sebelah. Gak usah ngotot-ngototan untuk apa. Nanti kalau kita ngotot, nyerobot masuk, akhirnya sholat, wah injak-injakan kaki, wah tambah ndak khusyuk sholat. Itu apa, masjid masih luas, alhamdulillah gitu. Ustaz, saya anak muda yang kadang tergelincir ke maksiatan seperti halnya fitnah wanita di akhir zaman ini. Saya meminta solusi dan saran dari Ustaz. Memang wanita itu fitnah, disebutkan dalam hadis. Fitnah bagi memang orang yang menyibukkan diri dengan kaum wanita, kata ulama. Jadi memang dia sering memang sengaja menjerumuskan dirinya di situ. Misal sengaja masih membuka diri kalau ada perempuan yang mau kenalan dibuka. Karena Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina, jangan mulai SMS, jangan mulai WhatsApp, jangan mulai kenalan. Kalau sudah mau nikah, minta sama Allah, ya Allah tunjukin saya wanita yang baik ya Allah. Insya Allah Allah akan petunjuk, nanti tiba-tiba ada kecenderungan, ada cocok dan seterusnya. Bukan saatnya, karena kalau kita buka percuma, kalau kita tetap membuka pintu itu akan jadi masalah. Laki-laki juga sebenarnya fitnah bagi perempuan ya, bagi perempuan yang membuka dirinya pada fitnah itu. Sama bahasa saya gitu kan. Jadi saran saya yang pertama adalah, antum tutup semua fasilitas yang berhubungan dengan lawan jenis ini, apapun sifatnya. Misalnya interaksi yang sering terjadi, tontonan yang sering menonton, itu memang harus ditutup. Itu yang pertama, tutup dulu. Jadi kalau rumah kita ada yang lubang sehingga angin masuk dan kita rasa dingin, apa yang antum lakukan pertama? Pakai selimut atau tutup lubang dulu? Tutup lubang dulu. Kalau antum pakai selimut masih dingin karena masih terbuka, tutup dulu itu pintu maksiat. Antum leluasa nanti, biar gak pakai selimut gak apa-apa. Ibadahnya enak tuh. Berhentiin dulu itu. Karena ini bahaya nih. Ini virus, berbahaya. Gitu kan? Jadi memang harusnya begitu, tutup semua fasilitas itu. Jangan ada. Kemudian kalau memang antum sudah sampai pada tingkat merasa akan terjerumus pada perzinahan karena gejolaknya syahwat, Kalau sudah punya kemampuan secara kejiwaan menikah, dan menikah dengan orang yang sepadan. Sepadan ini artinya bisa jalan, sejalan. Postur tubuhnya, paras wajahnya tidak jauh. Keadaan ekonominya tidak jauh. Jenjang pendidikannya tidak jauh. Jadi sepadan, bisa masuk tuh. Komunikasinya masuk. Saya pernah kasih contoh, jangan ikhwah gaji 3 juta, nikah sama akhwat yang kosmetikanya 10 juta. Gak bakal nyambung. Habis uang antum itu gitu kan. Gak bisa. Jadi harus cari yang sepadan, nikah dengan yang sepadan. Kalau juga belum punya kemampuan, oh saya masih kuliah Ustaz, saya masih belum bisa. Oh saya masih baru kerja 2 bulan, pengen 1 tahun dulu baru nikah. Baik, sunnah Nabi SAW berpuasa. Berbanyak puasa, Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, gitu kan. Sambil menutup tadi pintu-pintu maksiat, insya Allah akan aman. Yang kedua, terkadang saya dibilang terlalu fanatik dengan agama, jadi saya selalu diejek-ejek oleh siapapun, saudara-saudara dan teman-teman saya. Bagaimana saya menanggapinya dan memperkuat iman saya? Tawan dengan senyum. Kamu alim ya? Alhamdulillah. Gak apa-apa. Senyum saja. Apapun orang mau bilang. Karena perkataan yang diucapkan oleh orang, caciankah, hinaankah, pujiankah, hanya sepanjang lidahnya. Gak bisa apa-apa. Kalau antum diejek-ejek, antum senyum saja, anggap biasa. Ya. Saya tidak mau gunakan istilah pepatah itu karena kurang bagus ya. Yang biasa mengatakan anjing bergonggong, kafilah berjalan. Nanti kita anggap orang-orang ini anjing, tidaklah gitu kan. Tapi kita mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sederhana. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang juga jauh lebih mulia. Wa idza, tadi dibaca tuh dalam sholat kita sama imam. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak ngomong sama orang-orang yang jahil, bisa menjerumuskan, qalu salama, ya udahlah, terserah kamu, gak apa-apa, santai aja. Yang penting kita tetap menunjukkan kebaikan. Ustadz, apa hadis raihlah shaf pertama walaupun dengan undian? Jadi hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Jadi, kalau seandainya, kata Nabi SAW, terjemahnya langsung ya, orang-orang mengetahui yang terdapat di shaf pertama dan azan, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali mereka saling bertanding, berundi, bersaing, maka mereka niscaya akan melakukannya. Itu hafat hadisnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa dalilnya keutamaan saf pertama sebelah kanan, dan jika cuma satu saf, apakah yang harus diisi sebelah kanan dulu, dan kalau sebelah kanan sudah penuh baru diisi sebelah kiri? Hadis sahih, riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Ahmad. Ya, Nabi SAW menyebutkan, bahkan ada dalam hadis Bukhari Muslim masalah fadilah saf awal gitu kan. Kalau masalah saf kanan ini memang hadis yang tadi saya sebutkan, Tirmidzi, Abu Dawud dan Imam Ahmad menyebutkan kalau Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan salam kepada orang yang berada di saf kanan. Dalam riwayat Bukhari disebutkan beberapa sahabat berkata, kami sangat senang berada di sebelah kanan Nabi SAW, sebelah kanan saf, karena sering kali beliau kalau mengatakan istau menghadap ke sebelah kanan saf gitu kan. Jadi memang begitu penyebutannya. Dan Nabi SAW pada saat menyusun saf menyuruh berdiri di belakangnya, kemudian mengatur ke sebelah kanan. Itu perintah Nabi SAW memang. Memang saf kanan sampai penuh. Kalau sudah penuh ke kanan baru diisi ke kiri. Memang sunnah Nabi SAW seperti itu. Jam berapakah utamanya waktu sholat duha dan berapa rakaat setelah terbit matahari? Itu yang disunnahkan Nabi SAW. Kalau dalam riwayat dikatakan sampai saat unta merasa teriknya matahari. Ya, jadi intinya naik matahari sudah terbit ya. Itu berarti sudah bisa insya Allah. Kita tidak bisa tentukan jam nih. Karena kadang-kadang kalau musim hujan beda dengan musim panas gitu kan. Kadang-kadang mungkin kalau musim-musim tertentu tuh setengah 7, jam 7 sudah panas tuh, sudah terik, sudah bisa duha. Antum kerja jam 8, boleh duha sebelumnya. Kadang-kadang ada waktu, itu mungkin masih mendung, gelap. Mungkin jam setengah 7 masih gelap gitu kan. Ada kadang-kadang keadaan sebenarnya yang dijadikan patokan adalah terbitnya matahari atau terangnya langit. Sampai beberapa saat sebelum menjelang duhur. Ustadz, adakah kajian sunnah di Australia, di daerah kota Canberra? Saya gak tahu kalau Canberra ya, tapi kalau di yang saya sudah datang di Melbourne, di Sydney, itu ada teman-teman di sana. Nanti mungkin insya Allah saya coba kasih nomor telepon salah satu ikhwah yang ada di Sydney sekarang. Itu mungkin bisa dihubungin dan ditanyain. Saya soalnya tidak tahu apakah memang ini. Saya sebutin nomornya insya Allah, silakan dicatat ini bagi penanya. Namanya Akh Fahmi ya. Nanti tinggal dibilang kalau dari saya insya Allah. Atau bisa ditanya, iya, ditanyakan ke saudara Akhfaris, nomornya plus 61 44, 9-nya 3 kali, 8728. Plus 61 44, 9-3 kali, 8728. Kalau yang satu lagi Akhfahmi ya. Ini soalnya teman-teman yang undang saya ke sana, jadi saya taunya mungkin mereka bisa punya link ke situ ya. Kalau saudara Fahmi ini plus 61 42 037 5664, plus 61 42 037 5664. Sebab Canberra saya tidak tahu ini, tapi mungkin yang paling dekat dengan Canberra kalau tidak salah Sydney ya. Jika di tempat kita atau luar negeri tidak terdengar suara azan, berdosakah jika seorang laki-laki sholat di rumahnya berjamaah dengan teman-temannya karena tidak terdengar azan? Kalau yang saya tahu tidak terdengar azan di sini maksudnya memang karena tidak ada masjid atau terlalu jauh untuk dijangkau dan tidak terdengar, ini insya Allah tidak apa-apa. Karena Nabi SAW menanyakan kepada Ibnu Ummul Maktum yang sempat orang buta pamit kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, rumah saya jauh dari masjid, gak ada yang pandu, antara rumah saya dengan masjid Anda ini banyak binatang buas yang bisa menyerang saya, boleh gak saya sholat di rumah? Buta, gak ada pemandunya, banyak binatang buas, rumahnya jauh dari masjid, banyak sekali udurnya nih, gitu kan. Maka kata Nabi SAW awalnya, silahkan sholat di rumahmu. Begitu dia mau keluar dari masjid, turun wahyu, Jibril AS datang menyampaikan. Lalu Nabi SAW panggil dia tuh, dipanggil. Ini kebetulan muadzinnya Nabi SAW. Dia sama Bilal dua-duanya ini muadzin, Ibnu Ummul Maktum. Maka kata Nabi SAW, atas maun nida, kau dengar gak azan dari rumahmu? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Kata Nabi, idzan ajib. Kalau gitu jawab azan itu. Berarti kasuistiknya mendengar azan tolok ukurnya. Tapi ulama merincikan lagi, kalau azan ini tidak didengar, dalam arti kata memang masjid terlalu jauh, kita gak tahu alamatnya, gitu kan? Tidak tahu juga mungkin kalau ke sana ada sholat jamaah atau tidak, maka itu boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak didengar seperti kasus di Australia karena memang tidak boleh mik keluar, makanya bukan udur, gitu kan? Karena memang tidak mungkin kita akan, tidak mungkin kita bisa dengar azan di jalanan kalau di Australia. Karena memang tidak boleh, dilarang di dalam ya, suaranya. Makanya ini bukan udur. Bila seseorang berhutang pada bank, salah satu bank untuk PNS, ketika permintaan hutangnya sudah turun di tangannya, namun qadarullah beliau meninggal dan ada perjanjian sebelumnya antara beliau dengan bank. Jika si peminjam meninggal, maka hutangnya dianggap lunas. Apakah pada hukum atau di hadapan Allah beliau hutangnya dianggap lunas atau menjadi tanggungan keluarga ahli warisnya? Tentu kalau pemilik piutang sudah memaafkan, ya sudah. Terlepas dari bank, individu A dan B. A meminjamkan uang kepada si B. Dengan perkataan dari si A, kalau kamu meninggal sebelum lunas, saya lunas, saya anggap sudah selesai. Kata si A, selesai. Si B meninggal berarti sudah tidak ada utang. Sama aja kalau ditarik ke bank ini. Terlepas daripada kita bicara masalah bank itu riba atau tidak ya. Saya mau bertanya, manakah yang membuat orang kafir tidak beriman kepada Allah? Karena Allah telah menutup hati mereka atau mereka menutup hati mereka? Jadi awalnya mereka menutup hati mereka. Awalnya dari mereka itu. Setelah mereka membangkang, Allah sudah tahu, ditutup sekalian hatinya. Kita lihat contoh kasus kaum Nabi Lut. Ya. Kaum Nabi Lut itu mereka berbuat homoseksual. Didakwain terus oleh Nabi Lut. Gak boleh, haram, gak boleh, gak mau dengar. Tetap berbuat. Sampai Allah utus dua malaikat khusus untuk menyiksa mereka. Waktu malaikat itu pun datang dalam poster manusia, mereka masih mau menghomoi malaikat. Masih mau tuh, ganggu. Kata Nabi Lut, ini tamu saya, malu kalian. Enggak, Lut, kau tahu apa yang kami mau. Kata Nabi Lut, nikahi anak-anak saya punya anak perempuan nih. Enggak mau, kau tahu apa yang kami mau. Mau tetap homoseksual. Apa kata para malaikat? Wahai Lut, kami utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan pernah bisa menjangkau kami. Dan ini, ya, sudah datang perintah Tuhanmu untuk menghancurkan mereka. Enggak usah khawatir. Dalam 3 hari ini, mereka akan merasakan kenikmatan yang mereka sudah rasakan dunia dari makan, minum, tidur dan segalanya bercanda. Tapi setelah itu akan datang azab Allah. Kau akan keluar dengan keluargamu kecuali istrimu yang akan juga kena azab, gitu kan? Jadi di sini penyampaian yang disampaikan oleh ya, tadi Nabi Lut alaihissalam mendakwai mereka sampai akhirnya mereka menolak. datanglah para malaikat, karena mereka sudah menolak, mereka tetap mengotot dengan itu, maka Allah akhirnya tutup hati mereka. Selama 3 hari itu sudah enggak bisa bertobat. Memang udah enggak ada lagi yang mau bertobat. Fir'aun begitu juga kan tadi kisahnya. Pada saat memang dia sudah tetap ngotot, ya sudah Allah sekalian. Jadi bermula dari dia. Apakah sah sholatnya jika sesudah mandi tidak berwudu? Karena ada yang bilang mandi itu dihitung bersuci. Dan apakah ada hadisnya tentang hal tersebut? Ini ada ijtihad, ya, upaya sebagian ulama dalam fikih mengatakan, kalau seseorang itu mandi, dan pada saat mandi, dia memang menjama seluruh anggota wudunya, dan dia niatkan sekalian wudu, maka sudah tidak perlu berwudu lagi. Ini pendapat. Tapi sebagian lagi, dan Allahu alam, saya pribadi, saya bicara selalu pribadi di majelis saya pribadi lebih cenderung dengan wudu lagi. Saya pribadi, karena memang ini ijtihad, tidak mengikuti dalil. Tidak ada dalil khusus masalah itu. Yang kita justru yang kita tidak pernah temukan dalil bahwasanya Nabi SAW menggabungkan antara mandi sama wudu, artinya setelah mandi enggak wudu lagi. Seperti contoh misalnya kasus mandi junub. Mandi junub itu kan mandi, ya, tapi ada wudunya tuh. Ada wudu dalam mandi itu, gitu kan? Dan ulama hadis sepakat mengatakan lebih afdal seseorang, walaupun tadi kan mandi junub cuci telapak tangan 3 kali, cuci wajah 3 kali, mencuci kemaluan 3 sampai bersih, wudu seperti wudu sholat, lalu kemudian mengambil air dengan jari-jari, lalu menjama bagian sisi kanan kepala sampai terasa di kulit kepala, lalu menyiram sisi kanan tubuh, lalu kemudian menyiram seluruh tubuh, gitu kan? Sudah ada wudunya nih. Kata sebagian besar ulama hadis, setelah dia mandi junub pun tetap lebih afdal dia wudu lagi untuk sholat. Karena itu tadi wudunya wudu mandi. Jadi yang kita temukan malah dalilnya ada wudu pada saat mandi itu. Maka pendapat yang mengatakan dianggap sudah tidak ada masalah, dia sudah wudu, ya itu pendapat. Tapi dalil khusus yang menyebutkan kalau sudah mandi tidak perlu wudu lagi ini tidak pernah ada gitu. Allahu a'lam, ini yang saya ketahui. Seorang akhwat memakai cadar, apakah sah sholatnya karena hidungnya tidak menyentuh bumi, karena terhalang oleh cadarnya? Gak ada masalah. Gak ada masalah insya Allah. Karena memang, ini pendapat ya, ulama mengatakan, hidung yang dilapis dengan kain, kalau orang itu sakit kah, atau wanita itu bercadar karena takut fitnah kalau terlihat, maka itu dianggap memang hal yang tidak menghalangi antara hidung dia dengan, dianggap cadarnya itu seperti sejadahnya. Gitu lah. Seperti sejadahnya, sebenarnya seperti itu ya. Maka itu dianggap tidak ada masalah, ini pendapat sebagian ulama. Dan lebih baik kalau seorang muslimah sholat, cadarnya dibuka. Itu lebih baik. Karena memang sunnah Nabi SAW pada saat sholat, wanita membuka wajah dan telapak tangannya kan gitu. Itu yang ada dalam hadis. Apa benar Ustaz, ada Nabi yang mempunyai istri sampai 99? Ada. Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada. Bahkan dalam hadis Bukhari, itu disebutkan bahwasanya Sulaiman alaihissalam berkata, malam ini saya akan mengelilingi, gitu kan, mengelilingi 99 istri saya, gitu kan. Allahu a'lam, ini maksudnya apakah istri semua atau ada selirnya, karena ini kan Nabi Sulaiman punya hukum tersendiri, bukan seperti hukum kita ya. Kemudian dia bilang, saya akan menggauli semuanya dalam satu malam dan semuanya akan melahirkan seorang mujahid. Tapi Sulaiman alaihissalam waktu itu tidak menyebutkan insya Allah, kata Nabi SAW. Maka akhirnya tidak melahirkan kecuali satu orang saja. Tidak hamil kecuali satu orang saja. Kalau Sulaiman alaihissalam mengucapkan insya Allah, maka Allah akan kabulkan. Maka Allah akan kabulkan. Jadi ada itu memang. Itu hadis Bukhari. Bagaimana hukumnya zikir memakai tasbih? Tasbih ini hadisnya sebenarnya yang membolehkan itu kembali kepada riwayat Tirmidzi yang khilaf ulama tentang kesahihannya. Umumnya ulama ada yang mendhaifkan riwayat ini. Tentang waktu Nabi SAW menuju ke masjid, kemudian menemui Ummu Salamah yang sedang berzikir sambil menghitung batu. Gitu kan? Setelah itu Nabi SAW pulang dari masjid menemui Ummu Salamah masih memakai batu. Subhanallah, Alhamdulillah, sambil hitung dengan batu. Kata Nabi SAW, wahai Ummu Salamah, apakah kau kerjakan ini dari tadi? Dari sebelum saya pergi, kamu zikir dengan cara ini? Dia bilang, iya. Kata Nabi SAW, saya sudah membaca zikir yang mengalahkan jumlah pahala zikirmu. dengan cara saya membaca, misal habis subhanallah baca ada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa bidada kalimati, sejumlah makhluknya Allah. Jadi bilang subhanallah ada khalqi, sejumlah makhluknya, wa ridha nafsi, sampai dia ridha dengan dirinya sendiri Allah SWT, wa zinata arsyi, sebanyak jumlah perhiasan singgasananya, wa bidada kalimati, juga sebanyak jumlah kalimat-kalimatnya. Maka itu mengalahkan. Ulama yang mendhaifkan hadis ini mengatakan ini hadis yang menyebutkan tentang adanya hitungan dengan benda, bukan dengan tangan, gitu kan? Maka mereka mendhaifkan ini, mereka melemahkan, dan dengan melemahkan hadis ini, kalau hadis lemah itu tidak terlalu lemah, bukan karena ada pendusta, dan tidak bertolak belakang dengan hadis sahih, hukumnya boleh dipakai dalam fadhail amal, dalam amal-amal sunnah ya. Tapi ternyata pendapat pertama mengatakan ada hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari berbunyi, tangan jari yang dipakai bertasbih itu akan menjadi saksi hari kiamat. Menjadi saksi pada hari kiamat. Maka pendapat pertama mengatakan, maka kalau dipertemukan antara hadis ini yang sahih, tasbih berhitung dengan jari menjadi saksi hari kiamat, dan ini Ummu Salamah menggunakan batu, sementara hadisnya lemah, maka didahulukan yang ini. Otomatis kan gitu. Maka mereka mengatakan, ini lemah tertolak dengan hadis sahih, maka itu adalah perbuatan yang bid'ah. Gitu kan? Tidak dibolehkan. Pendapat kedua mengatakan, tidak bentrok antara hadis pertama dengan hadis kedua. Tidak bentrok. Karena hadis pertama hanya menjelaskan perilaku Ummu Salamah yang menggunakan batu. Hadis kedua menyebutkan tentang lebih baiknya kalau menggunakan jari. Kalau dilihat, ini tidak ada bentrok menurut pendapat ulama yang kedua. Maka lebih afdal menggunakan jari, tapi tidak disalahkan kalau menggunakan tasbih. Seperti itu. Nah ini saya sudah berikan kepada Anda tentang masalah khilaf ulama. Itu dilihat kondisional. Saya bahasakan afdolnya menggunakan jari. Menggunakan jari. Ini terus kita biasakan gitu kan. Tapi kita tidak boleh 100% menyalahkan orang yang menggunakan tasbih itu karena masih ada pendapat ulama tadi yang saya sebutkan. Kalau memang bid'ah, kenapa di Mekah dari Madinah banyak sekali dijual tasbih? Terus tujuan mereka jual tasbih untuk digunakan sebagai alat apa? Bukankah tolong-menolong dalam keburukan dilarang? Tenang akhi, jangan vonis. Ini luar biasa, ini bertubi-tubi. Tenang saja. Ya. Sudah saya jelaskan. Bagaimana hukum mengambil uang panjar dengan kesepakatan di awal apabila pihak pembeli yang membatalkan jual beli, apa termasuk riba? Setahu saya enggak boleh. Gitu kan? Tidak boleh sama sekali, kecuali dalam satu keadaan yang saya tahu. Misal kita mau beli mobil, dikasih uang panjar 2 juta. Gitu kan? Ini tanda jadi ya, hukumnya boleh secara agama. Ini saya kasih tanda jadi. Tapi tanda jadi itu enggak boleh hangus kalau ya batal. Kecuali satu keadaan kata ulama. Pada saat diberikan uang 2 juta itu, memang produk itu lagi ditunggu oleh orang lain dan dia sengaja menahan. Enggak, saya pasti beli deh. Gitu kan? Saya pasti beli, maka saya kasih uang panjar ini. Dalam keadaan seperti ini berarti si pembeli, si penjual telah dirugikan, gitu kan? Mesti dia sudah dapat untung tadi. Sudah dapat untung kalau dia lepas sama pembeli yang lain, tapi karena ini nahan dan dia membatalkan sepihak, maka dia boleh mengambil panjar itu satu keadaan kalau memang dia terugikan. Tapi kalau enggak, artinya produk itu batal sama orang ini, bisa dijual sama siapa saja, ya enggak perlu. Itu masuk dalam gharar. Nanti mengambil uang yang tidak, bukan haknya. Ini masalah parade sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana adab mengucapkan salam kepada non-muslim sudah saya jelaskan tadi. Jadi jangan memulai ya. Enggak boleh memulai memberikan salam pada orang non-muslim. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, jangan kalian memulai memberikan salam kepada ahli kitab. Kalau ahli kitab saja yang punya kitab dari Allah, Taurat dan Injil, mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa, enggak boleh kita mulai salam, apalagi orang yang bukan ahli kitab, lebih pantas untuk tidak diberikan salam. Jangan memulainya. Tapi kalau mereka berikan salam, boleh kita jawab. Tapi tadi, kalau salam kita, ya, assalamualaikum, kita mengatakan waalaikum. Tapi kalau dia bilang selamat pagi, boleh dijawab dengan selamat pagi juga, enggak masalah. Tapi kita dilarang untuk memulainya. Apakah adab majlis yang Ustaz jelaskan tadi juga berlaku untuk di dalam kelas? Ya, setahu saya iya. Sama saja, semua majlis, bukan cuma kelas. Tadi kan saya kasih contoh dalam majelis ilmu, kelas, lagi duduk kumpul-kumpul sama teman-teman, ya semua, jadi sama keluarga berlaku sama. Apa hukumnya bekerja di BPJS ketenaga kerjaan yang telah difatwakan MUI tidak sesuai dengan syariat? Alhamdulillah fatwa MUI sudah keluar. Dan sebelum MUI keluarkan fatwa, saya sudah sampaikan di majelis saya secara khusus. Saya bilang itu tidak boleh. Kan dari awal saya sudah bilang, cari tempat sumber yang lain, akhi dan ukhti. Ajal kalau datang antum akan menyesal kalau ada sedikit saja unsur yang haram. Hati-hati. Gitu kan? Jadi usahakan semaksimal mungkin, jangan siapin musuh hari kiamat. Dan jangan beratkan timbangan dosa antum hari kiamat. Minimal dengan syubhat, jangan. Selamatkan diri dari itu, semaksimal mungkin. Makin kita selamatkan diri kita, makin bagus. Kata Nabi SAW, halal jelas, haram jelas. Di antara keduanya ada hal yang samar-samar. Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang samar-samar, dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang jerumuskan dirinya pada yang haram, pada yang syubhat, samar-samar nih, dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Ini jawabannya. Sama, syubhat sama haram sama. Seperti pengembala kambing yang membawa dombanya di padang rumput, yang rumput-rumputnya lebih tinggi daripada kambing-kambing atau domba-dombanya, sehingga dia tidak tahu domba mana yang diambil oleh serigala. Jadi dia tidak tahu yang mana nih penghasilannya yang halal, yang mana yang boleh atau tidak. Dirumus dirinya pada yang haram, kenapa? Ada namanya muru'ah, menjaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, boleh kita sembarangan. Saya sudah pernah ceritakan Sufyan al-Thawri. Saya ulangi sebentar, mungkin satu menit saja. Bagaimana Sufyan al-Thawri yang terkenal dengan Sajjad, yang dahinya sampai hitam, terkenal luar biasa dengan ibadahnya, dipaksa oleh khalifah untuk jadi hakim. Dia enggak mau. Tolak, enggak mau. Jadi hakim, digiurkan, gaji besar, dapat istana, dapat fasilitas, kereta kencana waktu itu. Kalau kita mungkin sekarang mobil yang paling mewah, tetap enggak mau. Dia takut nanti masuk neraka. Dia takut salah fatwa, salah hukum, dituntut hari kiamat. Enggak mau ada musuh. Sama khalifah dipaksa, harus jadi hakim, tangkap kalau enggak mau. Sufyan al-Thawri lari nih, lari dari Mekah, orang Mekah, lari. Lari terus, zaman dulu orang tidak tahu mukanya, karena tidak ada foto, tidak ada media kayak sekarang. Jadi orang enggak kenal siapa dia, dia jalan aja sampai. Jadi kalau ini Jazirah Arab misalnya, di atas ini negeri Syam, Madinah dulu, kemudian Mekah, kemudian negeri Yaman di bawah, di daerah selatannya Jazirah Arab. Di bawahnya lagi selatannya itu Indonesia, ada Asia Tenggara ya. Jadi di bawah sekali itu adalah Yaman. Dia jalan kaki dari Mekah terus sampai ke Yaman. Tiba di Yaman, tidak ada orang yang kenal dia. Cuma Sufyan al-Thawri terkenal namanya ini. Maka dia pun jalan. Masuk, dia lihat ada kebun kurma, dia melamarkan diri untuk jadi pegawai. Saya mau kerja. Saya datang dari Hijaz. Hijaz itu Mekah sama Madinah. Baiklah, kata pemilik kebun, kamu ini siapa? Dia bilang, saya Abdullah. Dia tidak bilang namanya siapa, karena ditanya, kamu ini siapa? Bukan ditanya siapa namamu ya. Jadi kepekaan ulama di sini dalam menangkap pertanyaan dan menjawab itu luar biasa gitu. Jadi beliau tidak bohong di sini. Pada saat dikatakan kamu ini siapa? Bukan ditanya siapa namamu. Dia bilang saya Abdullah, hamba Allah. Pemilik kebun memahami namanya Abdullah. Padahal dia bukan tanya nama di sini kan. Bekerjalah di situ 3 bulan Sufyan al-Thawri rahimahullah. Beliau bekerja 3 bulan, ngangkat ini, bekerja seperti itu. Jadi pekerja gitu. Satu waktu dipanggil setelah 3 bulan kerja oleh pemilik kebun, kesini kamu, wahai Abdullah, datang. Datang dia. Saya mau tanya, apa perbedaan antara kurma kalian di Hijaz dengan kurma kami di Yaman? Apa bedanya kurma kalian sama kami? Rasanya bagaimana? Apa kata Sufyan al-Thawri rahimahullah? Saya tidak tahu tuan. Ditanya sama, kenapa kau tidak tahu? Dia bilang, karena saya belum pernah merasakan kurma kalian. Saya belum pernah tahu nih kurma Yaman bagaimana rasanya. Terus tua yang punya kebun becak sambil kayak sedikit ngolok bilang, kamu kerja 3 bulan di tempat saya, turunkan, naikkan, milih-milih kurma, satu butir kok enggak pernah makan? Kata Sufyan al-Thawri, demi Allah tidak pernah. Yang punya kebun bilang, bayangkan ya, kerja 3 bulan, ngangkat-ngangkat tiap hari, enggak pernah masukin di mulutnya, enggak berani, takut masuk haram nih. Padahal pegawai di situ. Antum ini yang kerja di toko sudah berapa banyak makan kuenya toko nih. Incipin dikit, tapi lama-lama jadi 30 biji juga gitu. Maka yang terjadi, Sufyan rahimahullah mengatakan, demi Allah saya enggak pernah tahu. Orang ini sambil ngolok dia bilang, apakah kamu mau mencontohi waraknya Sufyan al-Thawri? Dia enggak tahu kalau ini orangnya gitu. Udah, Sufyan al-Thawri diam aja, kembali kerja. Ini yang punya kebun ke kebun sebelahnya. Ketemu sama temannya, lalu dia bilang, ada pegawai saya lucu tuh. Kenapa? Dia waktu saya tanya perbedaan dia dari Hijaz, perbedaan antara kurma mereka di Hijaz sama kurma kami di Yaman, kurma kita di Yaman, dia bilang dia tidak tahu. Karena dia tidak pernah incipin satu butir kurma pun di kebun saya padahal 3 bulan bekerja. Nah, satu hal yang tidak masuk di akal. Temannya ini jeli. Waktu itu khalifah keluarkan instruksi, siapa yang tangkap Sufyan ats-Tsauri hidup atau mati dapat satu peti emas. Hidup atau mati. Ini luar biasa nih. Orang lagi berebut mengejar dia nih. Teman yang punya kebun tadi ini bilang, bagaimana ciri-cirinya pegawaimu itu? Oh, cirinya begini, begini, begini. Kebetulan dia tahu, dia bilang, itu dia Sufyan ats-Tsauri. Tangkap cepat, kita dapat satu peti emas. Mereka pergi ke kebun sana, ternyata sudah tidak ada. Sufyan ats-Tsauri sudah pergi. Tahu nih masalahnya, sudah pergi. Beliau pun akhirnya kembali ke Mekah. Kembali ke Mekah, waktu kembali ke Mekah, Sufyan ats-Tsauri punya julukan ulamanya, alimnya para ulama. Jadi ulama-ulama itu belajar dari beliau karena ilmunya luar biasa. Begitu masuk, ulama-ulama Mekah semua nyambut, mengatakan selamat datang, tapi mereka semua khawatir. Wahai Sufyan, ini bahaya nih, khalifah akan tangkap kamu. Kamu hidup atau mati nih dikejar. Dia bilang, saya sekarang bertawakal kepada Allah. Apa yang terjadi sudah enggak ada masalah. Temannya menceritakan, mengatakan Sufyan ats-Tsauri ini terkenal dengan sajjad, suka sujud, dahinya hitam. Dia kalau sujud enggak diangkat sampai hajatnya selesai. Sampai dikatakan di sini dalam kisah ini, temannya bilang, saya pernah tawaf satu kali, dua kali, sampai 7 kali tawaf, Sufyan ats-Tsauri waktu tawaf pertama saya dia sujud, enggak angkat kepalanya. Sampai 7 kali saya tawaf masih di sujud pertama, enggak diangkat, berdoa sama Allah SWT. Luar biasa orangnya, ibadahnya gitu. Waktu khalifah dengar, dia datang, Sufyan ats-Tsauri sudah ada di Mekah, maka khalifah dengan emosi mengatakan, saya mau tangkap sendiri dengan tangan saya itu. Sufyan ats-Tsauri waktu mendengar berita tersebut, datang ke dekat Ka'bah, lalu dia memegang talinya Ka'bah waktu itu, dikatakan dalam kisah, lalu berkata, ya Allah, aku bersumpah atas namamu, jangan buat khalifah ini masuk ke Mekah. Subhanallah, begitu mau tiba di perbatasan Mekah, meninggal khalifah. Ajalnya datang, Allah alam, tapi mungkin doanya mustajab. Tapi saksi bahasan kita di sini apa? Bagaimana Sufyan ats-Tsauri menjaga hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan siapkan musuh hari kiamat, ikhwani. Dan jangan memberatkan timbangan dosa antum. Berat untuk dihilangkan lagi itu susah. Maka selalu isi dengan amal-amal soleh. Pertanyaan terakhir, apakah ada dalilnya orang yang izin keluar dari majlis dengan angkat tangan? Allahu'alam, saya tidak pernah temukan. Tapi insya Allah termasuk adab dan tata kerama lah ya, mengangkat tangan. Saya tidak pernah tahu ada dalilnya. Adakah sunnah atau adab Islam bagi orang yang makan ketika mengunyahnya bersuara atau mengeluarkan suara? Saya juga tidak pernah temukan ini ya, apakah itu dilarang atau tidak. Dan kalau dalam bab-bab adab makan, memang tidak pernah disebutkan kalau Nabi SAW makan itu mengeluarkan suara. Itu tidak pernah ya. Ini yang lebih baik untuk tidak mengeluarkan suara, kecuali memang darurat sekali. Mungkin kayak kerupuk memang akan ngeluarin suara. Tapi kalau makan makanan yang lain, maka sebaiknya tidak mengeluarkan suara. Adakah adab ketika selesai dikumandangkan iqamah, ada orang yang nyerobot dan menyelip di saf pertama atau saf depan? Itu boleh, asal memang masih ada celah kosong. Bahkan dianjurkan itu. Kata Nabi SAW, langkah yang terbaik di muka bumi, yang paling afdal adalah langkah yang mengisi saf yang kosong. Berarti itu disuruh memang, dianjurkan. Bagi orang yang sedang ada di saf, ikhwah dan akhwat yang ada di saf, kita lihat ada celah dan ada orang yang masuk, kata Nabi SAW, bagi dia yang sudah ada di saf, ringankanlah pundak-pundak kalian untuk saudara kalian agar bisa masuk. Memang kita berikan. Tetapi ini juga harus diperhatikan ya, jangan sampai terlalu kecil sehingga sulit nanti untuk sujud, nanti mengganggu juga kehusyuan sholat. Jadi ini boleh, dalam agama dibolehkan. Apa hukumnya memakai peci ketika sholat? Sunnah Nabi SAW. Nabi SAW menutup kepala, masuk ini agar menyisir rambutnya dengan rapi, baru dia masuk sholat. Artinya boleh tidak pakai topi juga. Tapi Nabi SAW seringkali menutup bagian kepalanya, karena Imam Syafi'i rahimahullah sangat pekah. Beliau memang mengatakan dalam madhabnya, kalau ada satu helai rambut yang menutupi dahi, maka salatnya tidak sah. Karena bagi beliau dahi ini harus betul-betul murni tersentuh di lantai. Tapi umumnya, jumhur ulama diantara Imam Ahmad mengatakan tidak ada masalah kalau memang tidak disengaja. Allahu a'lam. Semoga Allah berkahi majelis kita. Masya Allah, 9:30 ini. Ini pecah rekor ini. Biasanya 9:00 saja. Semoga Allah berkahi majelis kita dan seluruh amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga seluruh ya sisa umur kita diisi dengan amal-amal soleh. Seluruh dosa-dosa kita diganti oleh Allah dengan kemahakuasaannya menjadi pahala. Semua orang yang sakit disembuhkan. Semua orang yang terlilit utang dilunasi utangnya. Semua yang belum dapat hidayah diberikan hidayah. Semua juga orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah mudah untuk diamalkan. Dan seluruh saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di manapun mereka berada diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diikhlaskan niatnya, dikokohkan telapak kaki mereka dalam peperangan. Dan juga Allah partisipasikan kita bersama mereka di kemenangan Islam. Baik dengan doa, dengan jiwa dan harta kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya memasukkan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Allah satukan kita di majlis yang mulia ini. Semua bermanfaat kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu